Bismillah, salatu salam ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'firuh, wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu falamudillalah, wa man yudlil falahadiyalah. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah, wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ma ba'd. Alhamdulillah. Pertama kita menaikkan kesyukuran kita kepada Allah dengan limpah kurnia kasih sayang yang telah menembuskan kemajuan kita pada malam yang berbahagia ini. Setelah kita sentuh beberapa perkara, di antaranya telah kita masuk selesai bab menyapu atas khuf. Masih ingat lagi ringkasan kalau orang bertanya apakah itu menyapu atas khuf, apa akan kita jawab? Kita ringkaskan, boleh tak kita ringkaskan? Boleh, saya rasa tak payah nak test lah. Okay, minggu depan kita test. Dan kalau test tak beri apa, berikan mukadimah nanti masalah kan. Jadi kita kata minggu depan sajalah kita tanya. Kalau orang seorang yang mungkin tak ada asas berkaitan dengan apa, dengan kita kata dia tiada asas berkaitan dengan tayamum, menyapu atas khuf, dua khuf ni, apabila mereka bertanya kepada kita, bagaimana kita nak jawab, nak ringkaskan masalah ini dengan sebaik-baik mungkin. Okey, baik. Saya rasa ada yang dapat bahaskan tentang hantar dah buat homework sikit tentang persoalan yang tertanyakan. Kuburi tak? Bukan pasal kuburi ke? Kuburi orang yang apa, disandahkan pada kubur. Tak, tetapi berkaitan dengan solat di masjid yang ada di situ. Dia ada di situ apa? Kubur. Okay, jenazah nanti kita masuk. Ada masalah yang lain sikit. Kalau masjid yang ada jenazah, macam mana pula? Kita belum masuk lagi pasal kita tak bincang benda tu. Nanti kalau kita nak masuk, kita boleh tentu sikit lah, adakah sama ke tidak. Jenazah yang diberhentikan sekejap atau diletakkan di depan atau di belakang, di tepi sebagainya, untuk menunggu kita solatkan jenazah, adakah sama ke tidak? Kan? Baik. Ini kita akan sentuh juga, insyaAllah. Tapi sebelum itu saya nak bertanya, apa yang bahas awak terbat? Adakah secara mutlak, atau kita katakan orang kalau melakukan solat di situ, solatnya batil? Secara muttafaq, secara itlak, atau secara sepakat ulama-ulama ummah. Kalau apa yang saya tunjukkan ke Azhar daripada pembahasan usaha ni menyebutkan masjid yang nak kita salat ni, dia masjid didirikan dahulu ke ataupun kubur tu dulu? Ya, kalau masjid dahulu kemudian dia dimasukkan kubur, jenazah dekat situ, maka di sini kalau tidak salah saya, Usaini menyatakan masih okey. Tapi kalau memang dah ada kubur kat situ, dia dirikan masjid pula, itu mutlak Usaini menyatakan tak boleh. Maka Usaini menyatakan kubur tu harus dibongkar, masjid tak dirombohkan. Itu yang daripada perbuatan daripada Usaini lah. Itu daripada segi Usaini nanti Ustaz. Tapi kalau dalam segi solat dia masjid yang ada kubur empat-empat rumah, saya rasa menyatakan rasa pastilah, ini pasti betul. Pak Imam sepakat menyatakan haram. Okey, ini masalah ni. Okey, awak dah datangkan mereka kata haram. Okay, saya nak datangkan dulu beberapa perkara dari yang lain supaya kita dapat melihat bagaimana melihat. Memang kita kata masalah ni ada sebenarnya khilaf. Ada sebahagian yang melihat tak ada masalah, kita boleh salat di situ, tak ada masalah pun, kita bukan sembah padanya sebagainya. Tapi kita katakan kita mahu melihat daripada sudut dalil pertama. Kedua, kita nak mahu melihat daripada sudut adakah dia boleh bawa kepada yang dilarang, ataupun kita katakan maksud tujuan masjid itu diadakan, di mana kita tahu bahawa annal masajida lillahi wala tad'u ma'allahi ahada, maksudnya bahawa sesungguhnya masjid itu adalah untuk Allah, Maksudnya doa itu yang kita lakukan di masjid hanya untuk Allah. Fala tad'u ma'allahi ahada, jangan kamu berdoa kepada Allah selainnya. Kalaulah tempat yang paling-paling baik di atas muka bumi ini dilakukan syirik, macam mana? Tempat yang lain sudah tentu akan lagi teruk. Kan? Kalau tempat yang sebaik-baiknya juga kita lihat didatang dijadikan tempat seburuk-buruknya, tempat itu seburuknya apa? Apa tempat yang seburuk-buruknya di sisi Allah Taala yang paling Allah benci? Dalil dengan dalil. Apa dia? Belakang? Ha? Pasar. Sekarang kita lihat masjid, suasana masjid jadi suasana pasar, pasar suasana yang paling dibenci Allah. Eh? Jadi suasana pula kita lihat orang-orang yang mensyirikkan Allah dia datang ke masjid pula. Itu masalah kita kata memang tak ada kompromi, kita kata. Itu tak ada masalah. Tadi masalah dia suruh kita lihat daripada syubhat kita datang ada dalil lain. Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda bahawa tidak aku diberikan lima tak diberikan pada yang lain. Utitu khamsan lam yu'ta qabli. Nabi di antaranya ju'ilat liyal ardu masjidaw wa tahura. Telah dijadikan bagiku ardu tanah atau bumi ini masjidaw wa tahura sebagai tempat untuk kita sujud salat dan tempat kita mensucikan diri. Kalau begitu, ini saya kata ya, sebagai saya kita dalam nikah kan. Kalau begitu, itu umum menunjukkan mana-mana tempat kat muka bumi ini tak kira mana kita boleh solat. Betul? Kalau kita boleh umum lah. Ah, okey. Tapi ada hadis larangan pula. Khusus. Apa dia khusus? Larangan seperti janganlah kamu solat pada kubur. Okey. Jadi di situ dikatakan ulama yang mengeluarkan hadis itu sebagai dalil apa tidak dibenarkan solat, dia mengeluarkan illahnya. Illahnya apa di situ? Kenapa dia kubur dengan apa? Kubur apa? Kubur dengan apa? Dengan tandas tak boleh. Kenapa? Pasal kalau kita tandas boleh dikatakan tempat di mana setan tak kita tahu masalah itu dari kecil-kecil dah agak banyak benda janganlah kamu jadikan masalah itu. Okey, itu nanti dalam lain. Kita habiskan adil satu-satu. Saya cuma nak datang sini supaya kita lihat pada skop yang bagaimana orang-orang lain melihat. Jadi ada larangan daripada Nabi janganlah kamu salat dengan orang tubuh. Okey, itu dah salah tu hadis tu. Okey, kita ada oleh kita kata hadis tadi. Punya awak kita datang tadi hadis tadi kita datang. Hadis yang awak sebutkan jangan solat di kubur dan di apa di tandas. Apa illah ni yang orang keluarkan? Sebagian ulama keluarkan ni. Illah mana buat sebab diharamkan. Kalau di kubur akan menjadi atau membawa kepada kesyirikan. Kalau tandas? Kalau tandas di mana tempat jin berkumpul. Kalau jin berkumpul, tempat jin berkumpul, adakah situ saja di tandas? Dua-dua tempat syaitan. Dua-dua tempat syaitan. Ha. Jadi kita kata ini kena lihat illah dia. Jadi Imam Syafi'i sebagai imam yang mengeluarkan illah tahrimnya adalah kerana apa? Najasah. Najis. Sebab itu tak boleh solat di situ kerana ada najis. Dia adalah kita dikatakan adalah madhinnatul linajasah ataupun tempat yang mana ada kenajisan yang mana tak dapat dihilangkan. Tandas kubur. Kenapa kubur pula? Aywa. Jadi kerana kita lihat sebahagian mereka mengatakan bahawa kubur ini akan datang daripadanya bangkai, daripada keluar daripada badan-badan manusia, apa-apa kotoran-kotorannya, taiknya dan sebagainya, kan? Maka najis itu tidak dikata najis. Tapi kita kata itu illah yang dikeluarkan daripada dalil tersebut. Okey. Kemudian di antaranya juga dalil yang tadi awak kata jangan solat berhadapan kan kubur, menghadap ke kubur. Apa dalil ni? Wala tusallu ila qabrin wala tusallu ila qabrin, Nabi yang sa'ada. Jangan kamu solat kepada kubur, berkubur. Kita tak solat kepada kubur. Kuburnya kawan tak pernah pergi tak masjid apa masjid apa nama? Bukan masjid Nawawi semua. Masjid kan yang ada kubur tu. ikan. Banyak tempat ada mesti yang dekat Tong tu pun. Habib tu. Awak ingat kita salat atas kubur, depan kubur? Mana ada? Aha, aku nak jawab. Dan juga lain Ustaz. Menurut betul-betul cerita. Okey, nanti kena tidak. Kita baru pergi satu. Di dalil ke dalil, ke dalil-dalil. Jadi kita kata dalil itu tak kena dia kata. Okey, maksud Ustaz ni dia tengok dulu. Jadi macam mana yang dia akan beri perumpamaan itu? Sama ada masjid diri dulu ke ataupun okey, masjid diri dulu kubur dulu, itu bab apa tahu? Bab tempat. Siapa lebih berhak tempat tu? Sudah tu masjid lebih berhak. Buang apa, keluarkan apa mayat ini atau jenazah ini atau mayat ialah keluarkan, dikuburkan tempat lain. Itu hak masjid. Kalaulah pula kita lihat jenazah atau mayat itu ditanamkan dahulu, masjid dibina kemudian, masjid itu harus dirobohkan, tukar tempat lain. Kenapa? Ibadah. Tak boleh, tak boleh. Kerana kita kata kita dasar anak Islam ada siapa yang datang ke satu tempat, sesuatu perkara dahulu, dia berhak terhadap tempat tersebut. Jadi yang berhak terhadap tempat tersebut adalah siapa? Si mati. Jadi itu hak dia. Kita tak boleh ambil terus kata kita nak terus hijack tempat tu, kita tak. Bahkan Nabi perlu nak membina masjid apa, Masjid Nabawi, ada kubur-kubur di situ. Apa mereka buat? Korek, suruh pindah ke tempat lain. Nampak tak? Jadi hak korek kenapa? Lepas bayar. Lepas kita lihat bayar pembahasan. Jadi tanah tu memang kita hak siapa? Hak semati. Jadi kita tak boleh ambil hak sesiapa dengan tanpa benar. Sebab itu dasarnya juga sebagai seorang, bagaimana kita lihat dalam hadis yang lain, apabila seseorang kita duduk dalam majlis dia, duduk tempat dia, dia keluar sekejap untuk tunaikan hajat dia, balik tempat dia ada orang duduk, dia boleh buat apa? Boleh, jangan halau lah. Kita boleh suruh dia keluar untuk pindah tempat tu, kita duduk balik tempat situ. Boleh tak? Boleh. Kerana itu hak kita. Kerana kita asbaq ilaihi ila hadha makanan. Kita lebih awal datang ke tempat itu dulu. Begitulah juga saf pertama. Tak boleh sesuatu suka hati orang keluarkan orang, walaupun budak kecil misalnya, kita kata keluarkan dia, budak-budak semua belakang, kita orang tua saja depan saf pertama. Tak boleh. Syekh Uthaymin nama saat ini telah terangkan juga bahawa kalaulah misalnya kalau seorang kanak-kanak dia telah ke depan lebih awal datang dan telah berusaha dapat saf pertama, dia datang awal dan dia tunggu waktu solat, sampailah tiba waktu solat lalu dikeluarkan, kita kata dia dizalimi. Dia dizalimi kerana itu hak dia dan tak ada orang yang berhak. Kalau betul seorang yang dewasa nak ambil tempat, dia harus lebih awal datang. Jangan ambil secara rampasan. Jadi situ kita kata dasar untuk umum kita kata tersebut. Jadi mesti nak jawab. La tusallu ila qabrin. La tusallu ila qabrin. Kita kata memang itu dasarnya larangan. Kalaulah di depan kita tu qabr. Nah. Tapi kita katakan, adakah itu bermakna kalau waalaikumsalam warahmatullahi. Dalam hadis yang lain juga bila wala tusallu ila al-qubur wala tajlisu 'alayha. Hal ma'aka min ya akhi? Atayta bil waraqah? Atayt? Hatini. Iya. Saya minta kertas. Saya asli untuk bahasa Arab ni. Ya, syukran jazakallahu khair. Allah rabbal alamin. Jadi kelas saya suka ada munasah apa, ada muazanah nusukh, nasakh ataupun nuskhah itu harus dia ada aslinya. Kalau tak ada aslinya nanti kita lihat terjemah salah, kita tak nak tahu dia salah. Jadi Nabi SAW kata juga wala tajlisu 'alayha. Jadi wala tajlisu 'alayha di sini sebagai sebab kita lihat di sini ada permasalahan sebenarnya. Ada sebab, kalau kita lihat di mazhab Hanabilah dalam masalah ini mereka mengatakan tak boleh solat di kubur. Kita belum pergi pada masjid kita kata juga tak boleh solat di kubur. Kenapa tak boleh solat di kubur? Kerana dia itu larangan. Dan larangan itu mansus alaihi. Dia terus ada nas. Jadi apabila dilarang terus tak boleh buat. Sehingga mereka mengatakan ianya membatalkan atau merosakkan solat tersebut. Tak sah solat. Tapi itu dalam madhab Hanabilah sahaja mengatakan fasad al-amal. Yang dia menyerang, dia menjelaskan secara tasrih bahawa dia membatalkan. Maknanya tak sah solat ni. Sebagian pula kita lihat, dia kata makruh. Ada sebagian mengatakan makruh li tanzih, ada sebagian mengatakan makruh li tahrim. Daripada sudut larangan tersebut. Dasarnya adalah daripada tadi, illah pengharamannya apa? Kalau illah pengharamannya adalah kerana syirikan, maka kita lihat dia tak ada, kita kata tak ada masalah daripada sudut yang tadi mazhab Hanabilah yang sebagainya mengatakan tak sah sebagainya. Kerana kita tahu kalau melakukan sesuatu perkara yang membatalkan iman, batallah kita lihat amal, apa amalan dan sebagainya. Tapi kita katakan di sini adalah di sudut, dari sudut pada sudut dasar illah itu. Kita tahu al-illah tadur ma'a hukm ala al-illah tadur ala ma'a hukmihi wujuban wa adaman. Oh, illah akan berkitar berkisar dengan apa, dengan dia punya, dia punya apa, dia punya hukumnya, dengan adanya dia atau tidak ada. Kalau tak ada illahnya, tak adalah dia. Kalau ada illahnya, adalah dia hukum tersebut. Baik. Jadi kita katakan juga daripada surah ini, kita bacakan sedikit daripada kalam Syekh bin Bas rahmatullah. Okey, sebelum tu kita nak dapat datangkan wajah. Kita tahulah dalil-dalil semua mengatakan bahawa tak boleh solat dekat atas kubur. Sekarang ni kita bukan solat atas kubur, kita solat kat masjid. Macam mana hujah ni pula? Silakan. Ah, masjid dan kubur. Dan hujah mereka, kita tak bukan salah kat, bukan salah kat masjid, bukan salah kat perkuburan, kita salah kat masjid. Lain. Yang dilarang adalah solat di atas perkuburan. Yang kita solat atas masjid. Jadi macam mana hujah mereka ni daripada sudut mana dan apakah hujah kita? Ah, itu satu lagi, hujah mereka lagi. Kita ni syubhat-syubhat ni, ni semua syubhat. Sebenarnya kita kata Masjid Nabawi, kita kata kes-kes dia kes yang berbeza, yang kita kata sebenarnya tak masuk dalam kategori ini juga, tak masuk dalam larangan ini juga. Tapi kenapa kita kata demikian wujudnya? Ahud ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Okey, itu juga hak. Tapi apa dari dasar ni? Ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Man tashabbaha minhum fa huwa minhum. Siapa mengikut, siapa mencuri seseorang, dia akan sama ni. Baik, natilah asli. Limadha, kif, jangan datang hukum berkaitan yang kita lihat yang Syekh Al-Albani rahmatullah menerangkan dalam kitabnya Tahdhirul Sajid ila ittikhadh masajid maqabir masajid. Dalam masalah tersebut, bagaimana apa Syekh Al-Albani mengatakan larangan sebagai larangan dan juga membatalkan ataupun tidak bukan membatalkan, maksudnya dia adalah satu amalan yang kita katakan mahdzur syar'i. Mahdzur syar'i, larangan syar'i. Fadal. Kenapa demikian? Jadi poinnya kita lihat, kita harus faham kenapa larangan tersebut apa kaitan dengan masjid kan. Kalau kita lihat tak ada kaitan, nampak. Tapi sebenarnya kaitannya adalah apabila kita kata kita mengambil kubur itu sebagai masjid, tempat kita bersujud. Masjid maknanya bukan masjid, tempat kita sujud. Sebab itu, tempat yang kita sujud itu namanya masjid. Sebab itu dalam hadis ju'ilat liyal ardu masjidan wa tahura masjidan. Jadikan masjid maknanya jadikan tempat kita bersujud. Allah telah berfirman dalam ayat yang lain, Ya bani Adam khudhu zinatakum 'inda kulli masjid. Wahai anak-anak Adam, ambillah perhiasan-perhiasan kamu apabila setiap masjid. Ya, setiap kamu datang untuk lakukan sujud, maknanya dalam keadaan nak kembali solat. Jadi makna masjid inilah tempat yang kita lakukan sujud. Dia boleh jadi besar, boleh kecil, sebagainya. Sebab dalam lafaz yang kita lihat yang dalam kita lihat lafaz yang lain menunjukkan juga musalla ataupun masjid itu adalah tempat yang dilakukan salat atau dilakukan sujud. Sujud diitlakkan juga sebagai salat. Jadi masalah kita adalah kita katakan bahawa apabila kita katakan bahawa masjid itu, kita harus faham bahawa masjid itu adalah tempat kita sujud. Pertama, tak kira dia besar, kecil, sebagainya, tetapi selagi dia ada kubur di situ, maka jadilah di tempat itu, tempat kubur itu dijadikan sebagai tempat kita bersujud. Itu dari sudut dasar bahasa. Dan juga apabila larangan Nabi SAW mengenai tentang kubur itu, ittakhadhu kubur anbiya'ihim masajid, mereka mengambil kubur-kubur anbiya mereka sebagai masajid. Masjid itu kita tempat yang dijadikan tempat juga bersolat dan ibadah. Jadi, dan juga kenapa kita katakan bahawa sebenarnya dia bercanggah dengan amalan masjid. Al-masjid sebenarnya dia haruslah diimarahkan dengan zikrullah, mengingati Allah. Berbeza dengan kubur, sebab itu Allah, Nabi SAW mendatangkan dasar kita kubur itu daripada sudut apa? Dari sudut jangan jadikan rumah-rumah kamu kubur. La taj'alu buyutakum maqabir. La taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadi kamu jadikan rumah-rumah kamu itu sebagai kuburan. Kenapa kuburan? Kerana tak dilakukan ibadah langsung. Kerana dasar semua orang mengetahui daripada dasar ni lah, ibadah tak dilakukan dalam masjid. Dalam kubur. Tetapi yang dilakukan dalam masjid itu adalah ibadah. Jadi sebenarnya dia ada percanggahan dari sudut fungsinya. Fungsi kubur dengan fungsi masjid sangatlah berbeza. Sehingga kita haruslah menghidupkan rumah kita seperti masjid sebenarnya. Amalan masjid, ibadah. Bukan seperti kubur. Jadi syahid kita katakan tadi bahawa apabila larangan tadi, yang diantaranya adalah tak kira di mana saja kita lihat berada, sekiranya tempat itu ada dibuat petanam, ditanamkan seseorang, maka itulah dinamakan sebagai makbarah. Cuma kalau belum ditanam, adakah dinamakan makbarah? Seperti dari jenazah. Kali datang jenazah, adakah dikira makbarah? Ya, tak. Tapi sebaik-baiknya kita jangan salat mengenap dia lah. Okey. Kita tepikan dia juga. Boleh tak kita soal ni masalah sutrah pula ni? Masalah sutrah. Okey, kalau masalah sutrah pula kita tanya, adakah sutrah itu boleh tak kita sutrahkan atas orang? Boleh. Atau orang yang sedang duduk berhadapan dengan kita, boleh tak kita sutrahkan dia? Rajin boleh. Dengan dasarnya kita tidaklah kita sembah dia pertama. Bukan agungkan dia dan sebagainya. Kerana mungkin kadang-kadang ubah pusing. Orang tu ubah pusing, tengok kita dah ambil sutra kita. Kan? Lalu dia nak pusing balik, dia habiskan zikir dulu misalnya. Dia kita dah jadikan dia sutra. Dah berhadap pada kita. Adakah kita kata sutra dia batal dan solat dia batal kerana dia sembah kita, sujud pada kita? Takkan. Kerana dia ambil sutra. Jadi dengan itu kita kata sutra, masalah sutra mengambil jenazah apa mayat sebagai sutra, boleh tak? Dalilnya. Tak boleh ni syar'i ni, syarak. Kalau tak boleh dalil ni. Dasarnya apa? Al-asl kita kata dalam perkara mengambil sutra itu umum. Kenapa? Perintahnya untuk ambil ittakhid sutratan. Tapi kalau ada larangan, kita harus tahu apa istisnanya yang daripada apa yang tak boleh kita ambil sebagai sutra. Tapi adakah situ dalil yang menunjukkan tak boleh kita ambil sebagai sutra kubur apa jenazah ini? Mayat tak boleh sujud rukuk. Kalau orang yang tidur? Saya tanya orang yang tidur pula. Kalau kita ambil sebagai sutra, saya ambil orang yang sedang tidur sekarang, boleh tak kita ambil sebagai sutra? Dia tak mati ke? Mayat juga? Dia apa, belum mayat juga. Dia dinamakan sebagai mayat juga. Kerana apa, kita tahu dia telah dia tidur sekejap. Nyawa dia telah diangkir, dia ambil. Dan berlaku kita lihat Nabi SAW pernah mengambil Aisyah radhiyallahu sebagai sutra juga. Atau kita kata tak, kalau tak ambil sutra pun dia di depan. Apabila tidak sujud baru Nabi ketepikan kakinya. Betul? Jadi menunjukkan kepada kita, boleh tak kita ambil sutra? Boleh. Dasar larangan kita perlu hatu burhanakum dulu. Kita musallamin insyaAllah kalau ada dalil. Kalau tak ada dalil, kita kata balik pada asal. Asalnya kasar kita ada dasar boleh. Ya Asri, ma ra'yuk? Hal yajuz? Okey. Baik, izan nabhas. Cuma jenazah memang kita kata bahawa hatta di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam dahulu sebelum ada bina rumah atau bina tempat tu, depan tu kan, mereka letakkan di apa? Di tembok ataupun di belakang. di belakang. Baru di belak, di tengah-tengah tempat orang yang apa soft yang yang ini kita terletak situ. Baru orang belakang semua yang belakang soft itu semua sujud kepada kepadanya. Orang yang berhujah, sutratul iman, sutratul makmum. Sutra iman, sutra bermakmum. Kita kata bukan masalah sutra iman, sutra makmum. Kalau tak larangan, larangan ada. Maknanya kalau kita lihat larangan ada, kita tak kisah pasal masalah sutra imam atau sutra makmum. Kerana boleh berlaku juga orang di situ lakukan dia laku, lepas dia masbuk, dia akan bangun lalu dia lakukan itmam daripada apa yang tertinggal. Jadi di situ adakah dia seorang semua farid? Farid. Ada yang ambil isu bukan sutra, dia boleh berlaku. Jadi kita kata dasar ini kita harus jelas bahawa mesti ada dalil yang lebih kuat untuk kita katakan bahawa dia adalah dilarang. Baik, kemudian kita katakan balik kepada apa? Dalil-dalil yang lain. La'an Allahu al-yahud wa an-nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Ala wa inna man kana qablakum kanu yattakhidhuna qubur anbiya'ihim wa salihihim masajid. Ala fala tattakhidhu al-qubur masajid fa inni anhaakum 'an dhalik. Jadi poin yang tadi tu apabila datang masalah ini, datanglah masalah yang kita kata bagaimana kalau belah kita ambil dia sebagai masjid. Memang kubur tu datang selepas ni. Jadi kita kata sebenarnya haruslah dikeluarkan kubur tersebut. Cuma kalau lah orang dah solat dalamnya, adakah batal solatnya? Ada sini kita katakan ada dua pendapat. Ada mengatakan bahawa dia adalah sama masalah dengan masalah orang yang solat dengan baju sutra atau solat di dalam tempat apa dalam apa dalam tanah yang yang apa dirampas. Boleh tak kita solat dalam keadaan demikian? Tak boleh sebenarnya. Larangan. Jangan solat tempat yang kita ambil rampas ataupun pakai pakaian yang dilarang. Tapi ulama dalam masalah ini telah berbeza pendapat. Ada kata bahawa solatnya semua tak sah. Kenapa tak sah? Kerana dia lakukan satu perkara larangan, maka larangan itu dia sebagai fasad kepada kepada amalan. Maka dibatalkan amalan tersebut. Sebagian mazhab Hanabila atau mungkin itu mana mazhab Hanabila kata tidak batal. Tidak rosak. Kenapa? Kerana dia adalah satu dua perkara yang berpisah. Syai'ani manfakan. Yang larangan ini perintah ini. Perintah tetap perintah, larangan tetap larangan. Jadi dengan itu kita katakan dia adalah dua perkara yang berbeza, maka dia solatnya sah cuma dia berdosa. Solatnya sah cuma dia berdosa. Begitulah juga tempat yang diambil rampas. Cuma sebagian masyayikh atau kita lihat mengatakan pula tidak. Kenapa tidak? Kerana dia adalah mansus. Dia telah dinaskan. Dan larangan itu jelas. Larangan itu kuat. Maka dengan itu mereka katakan tak boleh apa terbatal. Jadi kita katakan sini adakah kita katakan samakan semua tempat? Kita samakan tempat semua sama. Masjid semua sama masjid, semua kita nampak ada kubur tepi kubur sebenarnya ataupun di pusat ramai atau sebagainya, kita kata sama semua. Bagaimana? Nah, pandangan? Siapa dah baca? Sama Ustaz. Sama. Apa yang Abadi maksudkan Ustaz kan? Yang dikatakan bila masjid terkubur walaupun dah tepi di kiri di depan imbakan, bila dia ada kubur saja kawasan ni. Kawasan ni. Okey. Kalau dia bukan kawasan? Soalnya kalau dia ada pagar, tu kawasan ke tak? Kalau yang dia memisahkan bukan kawasan masjid, tu bukan zon kawasan masjid. Okey, jadi kita katakan bukan zon kawasan masjid. Baik. Ada kalau misalnya tanah masjid itu adalah tanah apa? Tanah wakaf. Dia sebenarnya kan kita bersolat kecil lah bangunan ni. Tapi di luar-luar tu tak ada pagar, tak ada apa. Adakah kita kata tu tanah masjid atau tu sebagai masjid juga? Kita kena lihat daripada sudut kita menghadkan masjid itu. Jadi masalah ini kita katakan permasalahan. Kita lihat, kita pergi pada pendapat atau kita datang sebagai salah satu daripada contoh. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan terangkan pendapat Syekh bin Baz dahulu dan kita akan datangkan sedikit sebanyak daripada apa pendapat-pendapat yang berkaitan dengan apa dengan pisahan dan sebagainya. Fal wajibu an ta'budal qubur anil masajid wa alla yaj'ala fiha qubur imtithalan li amri Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Kata bahawa sebagai wajib adalah kita menjauhkan kubur daripada masjid sebagai wajib, dan tidaklah kita jadikan di dalamnya itu kubur, perkuburan. Sebagai contoh, mengambil contoh ataupun mengikuti akan perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa hadhra min al-la'nati allati sadarat min rabbina azza wa jall, dan juga menjauhi ataupun untuk kita berwaspada agar tidak terkena laknat yang mana Allah SWT telah keluarkan atau telah Allah SWT mengatakan kepada sesiapa, liman banal masjid alal kubur, siapa yang membina masjid atas kubur-kuburan. Wa amma an sihhati salati fil masjid alladhi bijawarihi qabr, wa hadha qabr yanfasilu 'anil masjid bijidarihi wa nahwihi, fa yakun al-qabr kharij al-masjid fa hiya ja'izatun. Fadhal tabjim. Aqul maratan thaniya. Wa amma man wa amma an sihhati salati fil masjid alladhi bijawarihi qabr, bijawarihi qabr. Wa hadha al-qabr yanfasilu 'anil masjid bijidarihi wa nahwihi. Wa nahwihi binabi yushbihu al-jidar aw ashbah dhalik, fa yakun al-qabr kharij al-masjid fa hiya ja'izatun. Fadhal ya akhi, tarjim. Saya minta dia terjemah, saya nak train sikit terjemahan. Okey. Dan saya ulangkan lagi, wa amma an sihhati salati fil masjid alladhi bi jawarihi qabr. Sihhati salat. Terjem? Ayo. Fil masjid alladhi bi jawarihi qabr. Wa hadha al-qabr yanfasilu 'anil masjid bi jidarihi wa nahwihi. وهذا القبر ينفصل عن المسجد بجداره ونحوه. وهذا القبر ينفصل قبر ينفصل عن المسجد بجداره ونحوه نحوه وسبعين. فيكون القبر خارج المسجد. مسجد. فهي جائزة. Boleh. Jadi kita lihat, Syekh Ibn Baz rahmatullahi alaihi mengatakan bahawa dalam masalah ini dia harus dilihat daripada sudut, daripada sudut yang memisahkan ataupun yang mengasingkannya daripada masjid. Barulah kita katakan, barulah kita berlaku adil. Kerana apa kita katakan, masjid kalaulah dia memang dah lama kat situ masjid, lalu mereka bunuh dia kubur sebelahnya, sebagaimana yang berlaku di masjid Nabi. Kita nak suruh ruburkan masjid Nabi, buat ke tempat lain. Masjid Nabi bersifat lain, Pak Ustaz. Okey, apa dia bezanya? Masjid Nabi asalnya masjid Nabi sama kamar Nabi itu berbeza. Ayuh, sama cerita dia. Sekarang masalahnya, bila kita bila pemerintah khalifah menghidup membesarkan masjid, okay. Ha, semua kebanyakan sahabat pun dah tak ada di Madinah. Hmm, dan okay. Tak ada sahabat pun setuju benda tu dibuat. Cuma Abi Abdul Aziz surat mengatakan jangan, tapi dia pemerintah, dia pemerintah yang patut lah. Umar Abdul Aziz bukan Umar Abdul Aziz. Umar Abdul Aziz okey lah. Pemerintah ni dah masuk ni dalam kawasan masjid. Tapi apa masalah? Itu saya tahu, cerita kita tahu bahawa dia bukan masjid. Dia adalah rumah Nabi. Dia ada. Tapi kita katakan sekarang ni, kita sekarang datangkan contohnya adalah saya katakan, okey kalau lah bukan masjid, kita bina saja kubur sebelahnya. Adakah dia nak kena masjid juga? Saya ni poin nak terangkan ini poin dia sama. Kalau pembahasan kalau set masjid apa saya faham lah. Tapi konteks kat Singapura punya lah Dan masjid ada kebasan yang kering pagar kan. Ini yang bebas masuklah kalau dia dah keluar daripada pagar itu dah okey. Tapi kalau dia masukkan dalam kawasan masjid, dalam pagar masjid tak, maksudnya dia masuk masjid juga. Okay. Jadi poin yang kita nak datangkan adalah masjid Nabi SAW sebenarnya kecil. Dan kalaulah misalnya sebagai contoh kita nafrid jadalan, kalau kita datangkan sebagai satu point of argument saja, kalaulah misalnya di rumah Aisyah jadikan kubur kerana menanamkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu sahabat, kita tahu bahawa dia ada di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di rumah Ini Nabi SAW untuk menyuruh sahabat-sahabat untuk menutup khaukha yang lain. Ini semua rumah ada banyak rumah yang menimpin. Di mana datang pintu, ada pintu yang masuk ke dalam bubuk. Okey. Kalau semua buat kubur di sini, adakah kita kata rumah ni masjid ada kubur? Kita katakan demikian tak? Tak. Kenapa tak? Kerana dia bukan di arah dia telah dia asingkan dengan jidar, dengan dinding. Faham eh? Jadi dengan itu kita katakan, itu yang kalam Syekh bin Baz rahmatullah, dalam hatta dalam masjid lagi pun kulit kita fly. Tak ada masalah. Takut kita nak defend sangat, kadang-kadang bukan masalahnya. Masalahnya ialah kita katakan bahawa masjid Nabi bukan asal masjid. Jadi siapa yang masukkannya sebelah lepas itu, masukkan sebahagian daripada kawasan yang bukan masjid itu sebagai masjid. Kita kata dan rumah Nabi SAW tak boleh kita kata itu kuburnya dialihkan sebagainya. Sebagainya kerana kita tahu Nabi, seorang Nabi itu tak boleh dia wafat, dia dikubumikan di mana tempat dia wafat. Nah. Jadi poin kita kata ujah mereka mengatakan bahawa dia adalah sebahagian berkubur atau tak kena. Pertama, kerana memang ada sebenarnya jidar. Memang ada jidar sebenarnya. Okey, kemudian kita balik kepada tadi. Kalaulah misalnya masjid tersebut ada di situ, lepas dia buat masjid, dia buat kubur-kubur ahli-ahli jawatan kuasa masjid mati muka tepi-tepi semua. Sebagai contohlah, tak tahulah . Ada suka kan gila ada khidmat sebagai dia hati dah terpaut kepada masjid itu, kuburlah dekat-dekat situ. Adakah kita terus katakan masjid ini jadi kubur? Dalam kawasan masjid tak? Saya kata tadi, masjid dah jelas. Lalu lepas tu ada pagar dia. Okey, pagar. Ada pagar dia, sekarang dia kosong lah. Ada lock kosong lah dia situ lah. Lock kosong, lock. Ada banyak lock dan sebagainya, kita tak kisah. Kita penting ada dua pagar ke dalam pagar? Dua pagar boleh dijuruk. Okey, kita katakan tadi bahawa kita kata bahawa kalau okey, kita kasihlah keluar pagar dulu. Okey, macam mana buat? Maknanya kita dah kata agree bahawa ada pemisah atau mengatakan bahawa itu masjid. Okay. Baik, sekarang kalaulah pula masjid itu yang tempat kita orang semua solat, bangunannya lepas tu ada lagi tambahan extension dia, bukan extension, tambahan masjid, tambahan tempat tanah-tanah mana dia orang cocok tanam dan sebagainya. Adakah itu dinamakan masjid juga? Kawasan masjid boleh tak? Kawasan? Masjid. Dinamakan masjid? Masjid. Kena faham tu, saya kata kurang. Kalau kata masjid, masjid. Maknanya kita bolehlah kita lihat tahiyat masjid kat situ. Boleh tak? Boleh? Boleh. Setuju? Setuju. Ini pasti tak? Masya Allah. Awak kalau nak kata pasti belum lagi. Sebab apa kita kata sebab saya tengah nak datangkan awak satu. Okey. Pada masa ni nak pergi kiri. Cuma contoh tu kalau kita tahu Ustaz ni syarahkan Ustaz. Ustaz ni mengatakan rahimahullah ta'ala. Ustaz ni mengatakan Ustaz ni kata macam tol. Mesin ni tol tu. Dia namakan dia surau. Tetap benda kita masuk di surau pun tetap kita kena kata masjid. Surau-nya lah. Tapi luas surau-nya kita buat tak? Luar dia tak ada. Saya katakan tadi, masjid. Lalu dah dalam masjid tu, ada lagi dia buat extension. Bukan extension tu, masjidnya. Tapi dia tanah bikin dia pagar. Saya kata masjid Anur, Ustaz. Biasa macam ni kat Singapura, dia orang kata musala. Jadi dia orang boleh faham, dalam musala tu dia benda tu masjid. Kalau tepi dia tak benda masjid. Tapi kalau ikut Usaimi ni mengatakan tetap benda tu masjid tak? Syekh Usaimi mengatakan imarah. Building. Kalau tetap macam masjid. Fatwa berkaitan dengan i'tikaf sebagainya, kalau kita lihat di fatwa-fatwa tersebut, kita dapati bahawa Syekh Usaimi rahimahullah akan mengatakan bahawa orang, hatta orang yang menjaga kita kata pintu masjid, pintu apa haram itu pun masjid itu akan dikira juga, boleh juga dikira sebagai mu'takif. Jadi poin yang kita kata, adakah luar daripada itu, misalnya tanah masjid besar kan, okay, kat luar dekat bawah tempat orang dia. Boleh tak kita kata situ dia buat iktikaf? Boleh tak? Oh, Masya Allah. Pada itu mesti dekat kawasan masjid tak? Tak boleh. Tak boleh tak? Tak boleh. Kalau tak jangan kan dalam ruang masjid tu bosok. Jadi kalau memang dia cantum, kita tak masalah. Masalah cantum, masalah sah cantum tu tak ada masalah. Memang kalau dia cantum mana-mana saja, tempat mana dia berada, situ masih boleh buat musalla, boleh tahiyatul masjid. Tak ada masalah. Tapi Kota dekat Singapura pun rasa orang kata luar saja dah tak boleh tadi masjid. Okey, itu masalah lain. Itu masalah Singapura boleh. Kita kita tahu bahawa Singapura dia buat apa? Dia ada Padang. Kita kata dia ada kat, letakkan bahawa bangunan sama pun kita kata, dia kata ni ustaz, sini saja dewan. Batas. Kita tak. Kita kata kalau satu tentang bangunan, kita tak bangunan. Sebenarnya dasarnya bangunan, seluruh bangunan adalah masjid. Tetap dia masjid. Jadi dengan itu kita kata kalaulah dalam di dalam bangunan tersebut ada yang misalnya yang mustahadah ataupun yang ada junub sebagainya, kita kata bolehlah berjalan berini, tapi janganlah mukus, janganlah stay. Ini tak fumak lagi ustaz. Stay, tak masalah. Ya ustaz. Ya ustaz. Tentang junub. Ha. Apa yang selalu? Tak, okey, kita kata. Tahu, kita kata. Masalah yang awak nak kata ni, okey, kita kata. Adakah khilaf-khilaf tu? Kita masalah kita khilaf ni, kita datangkan dari sudut apa, dasar umum. Misalnya dasar umum ialah tentang Syekh Al-Albani, misalnya kita tahu, dia kata, illa adiran aw, illa juruma aw adiran sabil. Kita itu ayat tu sebenarnya tak masuk dulu. Kita kalau masuk memang kita akan kecoh. Masa kita nak berbincangkan satu persatu dulu. Tapi kalau aku lihat, bagusnya kita datangkan. Jadi kita dapat lihat bahawa kita tak boleh bina khilaf atas khilaf. Kerana kalau kita bina atas khilaf atas khilaf, masalah. Kita bina atas yakinat dulu. Yang yakin. Okay. Jadi kalau kita kata bahawa yang tadi itu bangunan, yang luar bangunan, dia bukanlah, dia, kalau kita lihat pada hadis, apa kata-kata Syekh Syekh bin Bas rahmat Allah, jidar, dia gunakan jidar. Dia tak gunakan sur. Dia tak gunakan sur. Sur maknanya pagar. Ataupun kita kata yang apa yang membenteng ni, yang digunakan jidar mana hatta bangunan dia kira, kalau bangunan situ dah kira jidar jidar. Dan pula kita kata dia menunjukkan bagi kita bahawa kalaulah ada pemisah, kemudian ada mengatakan pula kalaulah dibinakan jalan, dibinakan jalan. Ada pula mengatakan bahawa kalaulah misalnya dia tidaklah di hadapan. Jadi kita kata dalam masalah ini dia adalah dari dasar berdasar kita kata sad dan tadi yang awak kata nizariah. Kerana kita tak mahu nanti berlaku seseorang, kalau kita lihat berlaku sekarang masih berlaku lagi di masjid Nabi sendiri, orang suka solat di belakang mana? Sufah. Tempat orang-orang ahli sufah. Kenapa? Kerana betul-betul di belakang belakang rumah Nabi SAW. Jadi dengan itu kadang-kadang kita tak tahu orang yang datang ke situ dengan niat masing-masing. Kalau dia datang hanya untuk sufa duduk kat situ saja, tak kisahlah. Kalau dia duduk kat situ hanya untuk menghadap kepada Rasulullah SAW, kita kata kiblatkan Rasulullah, salah. Jadi dengan itu kita katakan bahawa balik pada niat dalam dia melakukan, orang yang melakukan demikian. Jadi masalah yang kita kata sekarang ini adalah kita bagi sambungan daripada dan ini wala na'lam liman harramah dalina illa saddan lidari'ah. Kita mengatakan wala na'lam liman harramah dalilan illa saddan lidari'ah. Tidak ada tidaklah diketahui sesiapa yang mengharamkannya sesuatu dalil pun melainkan hanyalah saddan lidari'ah. Hanya sebagai menutup ataupun kita kata apa? Menutup daripada jalan-jalan boleh bawa kepada lebih buruk lagi keadaan. Nah, silakan. Ada apa ni pandangan daripada jemaah Rasul? Okey. Boleh baca kan? Asyik Ibnu Musaimin dalam syarah Bulu Maram kaset maksudnya berkata demikian pula hukumnya kalau suatu masjid dibangun di atas suatu kuburan dan masjid itu masuk dalam kategori kawasan perkuburan, mengingat bahawa ketika kuburan dalam masjid maka berarti masjid itu telah menjadi tempat perkuburan. Itu kita ada, tak ada khilaf, kita ada tak masalah. Kerana kita kata apa saja tempat yang yang ada perkuburan itu masuk dalam dalil larangan jangan salat dalamnya. Dia kecil ke besar ke, walaupun masjid ni masjid besar masjid kecil masuk dalam kategori tersebut. Cuma bezanya yang kita datangkan sekarang ini adalah permasalahan daripada sudut yang memisahkan. Boleh bila boleh, bila tak boleh dan sebagainya. Walaupun kita tahu sebaiknya adalah kita jauhkan langsung. Itu satu perkara yang tak ada kita sepakati bahawa. Cuma masalah tadi kita katakan, ada kalaulah kita katakan, larangan, apa larangan ni sekarang ni? Tak datang dalil. Secara tahdid, secara tahdid. Maknanya apabila kita tak ada cara tahdid, di situlah datang ijtihad. Faham eh? Bila tak ada cara tahdid, okey, mana poinnya? Nabi katakan ke kanan, kiri, belakang, depan. Yang banyak dalil ni kita lihat depan. Kiri kanan, kiri, belakang, macam mana? Atas bawah. Atas bawah, bawah masuk. Atas bawah saya kena sama. Fikir sama. Bangunan, kita ada bangunan. Dah masuk, kita ada. Kita ada, tak ada khilaf, kita tak ada masalah. Bangunan beringat. Yalah, bangunan beringat, bawahnya ini kan. Satu bangunan. Satu bangunan. Kita kata masjid juga. Cuma kita nak datangkan tadi, apabila ada urusan tadi. Misalnya, sebagai contoh, tadi kita katakan di masjid, di Pusat Aman, misalnya contoh. Macam mana kalau dia menghadap ke kiblat? Jadi kita kata kalau kita lihat kepada pandangan yang mengatakan ini, dia dah dipisahkan dengan apa? Jalan. Dia dipisahkan dengan jalan. Tapi kita kata okey, apa dalil yang boleh memisahkan? Sebab kita kata datang ni masalah. Sebab tidak boleh kita katakan dia suruh confirm bahawa tak boleh. Awak dah confirm tak boleh. Saya kata apa dalil? Kalau tak, masih lagi kita ada mujtahadun fi untuk menghadkan. Tapi kita perlu berdatangan dalil lagi. Dalil yang mendukung bahawa kita punya ijtihad itu bersumberkan dalil yang lain. Baru kita dapat lihat bahawa betul. Sebab itu daripada sudut ini, memang kita katakan kalau dah dilakukan dalam solat yang apa dalam bangunan, kita tak ada khilaf lah. Tak ada khilaf dengan masalah ini. Kita kata memang. Tapi berkenaan dengan reject, saya masih tawakuf. Kenapa? Kerana saya hanya lihat bahawa pandangan yang mengeluarkannya sahaja hanyalah Hanabilah. Yang musarraha bahawa fasad batal dia punya. Kerana apa? Kerana tempat. Tapi ala kulihat masalah itu, masalah yang kita katakan adalah larangan tetap larangan. Haram tetap haram. Kemudian kita balik kepada yang tadi, kata-kata Syekh. خصوصا اذا كان القبر عن يمين او يسار او خلف المسجد ولم يكن في القبلة فلا باس بالصلاه فيه لانتفاء شبهه استقبال القبر. Dikata bahawa secara khusus kalaulah kubur itu di sebelah kanan atau kiri atau belakang masjid dan tidaklah di hadapan, maka tiadalah masalah kalau solat di dalamnya, kerana telah ternafi daripada kita mengkiblatkan kubur. Dan Nabi SAW telah melarang daripada kita menjadikan atau menghadap kepada kubur dengan dalil yang telah saya sebutkan, la tusallu ila al-quburi wa la tajlisu 'alayha, dan la tusallu 'ala al-quburi ila al-qubur wa la tusallu ila al-qubur. Dan Imam Syafi'i rahimahullah mengatakan dalam wa aqrahu an yubna 'ala al-qabri masjidun wa ay yusawwa aw yusalla 'alayhi wa huwa ghairu musawwin aw yusalla ilayhi wa kanu yuridun bi karahat tahrim. Jadi kita lihat dari sudut ini, kita kata masalah karahah ini, daripada sebagian orang mengatakan karahah ada dua macam, satu li tanzih, satu lagi tahrim. Tapi kalau Imam Syafi'i selalu katakan kalau karahah aqrahu dhalik, maknanya lebih kepada tahrim. Kerana ulama-ulama memang lafaz haram ni mereka takut nak cakap. Ini kita lihat wara'nya salafus salihin. Selagi tak ada confirm ayat yang jelas atau hadis yang jelas mengatakan haram, dia tak nak katakan. Dia tawakuf, dia kata dia tawarru', tak mau katakan haram, dia hanya katakan akrahu dhalik. Aku bencikan ni. Bencikan itu adalah maksudnya karahiyatu lit tahrim selalu. Kalau ulama salafus salihin atau ulama Imam Syafi'i kalau mengatakan akrahu dhalik. Tapi karahiyah yang satu lagi adalah karahiyah litahntanzih, mana elaklah dari bagus. Elakkan daripada melakukannya kerana Allah tak sukanya. Tapi tidaklah diharamkan. Kerana kita tahu dalam pelajaran kita tentang perintah dan larangan. Allah Subhanahu Wataala memerintahkan kita dan melarang. Memerintahkan kita sama ada dengan jazm atau dengan tanpa jazm. Atau melarang kita dengan jazm atau dengan tanpa jazm. Jazm mana dengan pasti, dengan tegas. Kalau dengan jazm maknanya, kalau perintah dengan jazm maknanya wajib. Kalau tanpa jazm maknanya sunnah. Kalau larangan dengan jazm maknanya haram. Kalau larangan itu dengan tanpa jazm maknanya makruh li tanzih. Dan bagaimana pula perintah yang lain? Satu lagi, perintah apa? Harus. Harus perintah. Itu boleh pilih kan? Kita kata perintah tu kan? Hukum Allah ke tidak? Harus ni. Kenapa? Tapi adakah dikenamakan sebagai hukum Allah? Hukum tu apa? Kenapa? Awak diberi pilihan nak buat ke tak buat, tak apa? Ini sebagai sebagai pertanyaan lah. Boleh jawab tak? Sila yang lain dapat, yang dapatkan jawab. Yang galak tadi. Tak, sekarang kita kata dia mubah. Dia harus. Tapi dia jatuh dalam kategori hukum lah. Dia jatuh dalam kategori yang hukum ni. Kenapa jatuh dalam kategori hukum? Ini persoalan yang mungkin orang katanya. Dia boleh pilihan. Pilihan lah. Nak buat boleh, tak nak buat pun boleh. Maka kita memang luar lah. Mungkin kalau macam kita ahkam terselisih lah, kita kan. Hakam ni bebanan. Adik hukum-hukum bebanan. Hukum-hukum bebanan kita tahu wajib, harus, atau wajib, sunat, haram, makruh, mubah. Yang ini kita faham empat ni. Yang ini kenapa kita kata hukum bebanan juga? Taklifiah, kenapa? Diberi pilihan lah kan, saya diberi pilihan lah. Okey. Nak buat dengan tak nak buat. Kalau macam kita masukkan niat kita, kita benar-benar kerana Allah, kita buat kerana Allah, dan lain-lain Ustaz. Jadi ibadat pula. Ibadat. Okay, niat. Kembali pada niat. Tapi sekarang kita nak cakap tentang hukum itu sendiri. Fatal ya. Sebab buat fikir, tak usul fikir lah sebenarnya. Kita kata, tapi benda kita memahami. Kerana kita nak tahu kenapa, kadang-kadang kita tanya, apa ni hukum? Kenapa dia kata hukum? Macam? Fatal ya, akhi. Asli. Siapa boleh jawab? Yang lain belakang? Fatal? Okay, la tawaba ila bidniyah. Okay. Kau rasa kalau orang dah datang satu surat sebenarnya, kenapa masih tak nampak? Kenapa? Saya buat pertanyaan senang. Tapi alhamdulillah jawapan tadi ada kaitan. Yang mengatakan haram siapa? Allah. Yang mengatakan sunat apa? Siapa yang mengatakan sunat? Siapa yang membolehkan atau kita kata menggalakkannya? Man? Allah SWT. Allah SWT. Yang mengatakan haram? Allah. Yang mengatakan makruh? Yang mengatakan mubah? Allah Subhanahu Wa Taala yang meletakkan syariatnya. Ada yang dia benarkan, ada yang dilarang, ada yang dibenarkan, dia benarkan kedua-duanya. Maknanya kalau kita lihat dalam masalah ini menunjukkan bahawa ini semua adalah hukum daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalaulah Allah ubahkannya, jadi mubah lagi. Kalau Allah ubah, boleh jadi mubah? Tak boleh jadi mubah. Tetap menunjukkan kepada kita bahawa mubah itu tak jadi dengan sendirinya. Dia hanya apabila dapat kebenaran daripada Allah. Kalau dapat kebenaran daripada Allah, menunjukkan dia adalah hukum daripada Allah. Contoh kita lihat misalnya. Kulu washrabu. Kita balik pada kulu washrabu. Kita balik pada kulu washrabu. Tadi yang dia tangan contoh. Asal perintah ialah wajib. Wajib makan, wajib minum. Betul? Jadi wajib makan, wajib minum? Wajib kan? Wajib tak makan, wajib tak? Awak tak makan sekarang? Haram. Gitu. Sekarang nak tanya, wajib makan, minum? Perintah tu makan, Ustaz. Jadi awak, jadi sebab itu kita lihat daripada surat ini bab pembelajaran kita tentang bagaimana di datang hukum perlu kita pelajari. Maksud kata kita ambil semua hukum wajib, semua perintah wajib. Oh, berat, Ustaz. Berat. Sekarang awak tak makan, awak tak minum. Ini minum, alhamdulillah dia tak dedah, dia ikut perintah. Dia ikut perintah. Kalau terus menerus minum makan, terus minum makan, kita kena kerja gitu. Tak. Menunjukkan bahkan wajib dan wajibnya adalah makan minum terus. Tak. Kan? Jadi kalau makan minum ni ada pilihan sebenarnya. Dengan dalil-dalil ini menunjukkan bahawa dan perintah ni selalu membawa pada wajib, melainkan ada dalil yang lain menunjukkan dia telah menghilangkan kewajipan itu kepada yang kurang ataupun yang lain. Okey. Jadi dengan itu kita lihat sebagai contoh. Contoh misalnya dalil-dalil yang lain misalnya. Perintah. Jadi kita tak boleh ada perintah terus sebagai wajib. Kita tengok adakah betul dia tak wajib atau tidak. Sebab itu sebagai masalah ini timbullah masalah, kita kata masalah apa? Kunut, maaf, kunut, masalah kunut. Ada kata wajib, perintah. Ada kata sunat. Jadi itu yang kita akan ulasan nanti dalam bab. Ada kata bidah. Ada kata bidah? Kunut. Okey, kunut. Ada pula kata kita lihat. Okey. Witir pula. Bukan saya cakap witir saya. Okey. Witir, sebenarnya kata wajib, sebenarnya kata sunat. Yang kata wajib, perintah. Yang kata sunat, dia ada dalil lain menunjukkan mengubahkan perintah tadi kepada sunat. Jadi dengan itu kita katakan inilah masalah dari sudut hukum. Jadi paling penting tadi apabila kita katakan contoh tadi, contoh misalnya ada mubah. Kenapa kita kata mubah? Kerana kita dalil lain, Allah perintahkan kita buat kerja-kerja lain. Jadi dengan itu menunjukkan kerja-kerja lain juga adalah perintah Allah. Jadi tak semesti kita makan terus minum terus. Jadi dengan itu tak, dia tak jadilah hukum sebagai wajib, maka jadilah hukum mubah. Jadi dengan itu kita kata mubah ini pula boleh jadi haram kalau niatnya salah. Dan siapa yang menjadikannya haram? Allah SWT juga. Jadi apabila mubah itu takkan datang dengan kita default kita terus mubah. Allah yang memubahkannya. Mana yang Allah dalam hadis, mana yang Allah diamkan, maka itu adalah rahmah untuk kita. Mana jangan kita kecoh-kecoh nak petikaikan, nak kena susahkan diri kita dan sebagainya. Jadi syahid kita katakan masalah ini adalah masalah yang kita kata sentuh. Kita akan sentuh lagi insyaAllah bab ini. Tapi penting adalah kita katakan bahawa dalam masalah solat dalam tempat yang ada kubur, kita kata tidak boleh. Terutama yang paling kita kata adalah sikat tak boleh adalah apabila apa? Dalam bangunan. Kemudian kita lihat daripada perkara yang syubhat yang lain timbul apabila berdekatan. Kedekatan yang itu tidak dipisahkan dengan sesuatu yang menunjukkan dia bukan sebahagian permesin. Jadi kita kata itu lebih utama dikepankan. Jadi kalau ada yang menunjukkan bahawa dia adalah terpisah daripada masjid, maka kita harus ambillah dia sebagai terpisah. Cuma masalahnya adalah apabila dia di depan. Kita kata kalaulah di depan, betul-betul depan, kita tak boleh. Sebagai masjid, ada masjid di depan kan? Masjid mana? Masjid Khalid di bawah, depan juga lah. Masjid Khalid? Masjid Khalid masjid bersama kan? Depan kan? Bukan Masjid Khalid, Masjid Wat Tanjung. Depan kan? Depan. Jadi di situ kita katakan bahawa yang itu jelas-jelas lah. Tempat yang tak jelas, yang kita kata kita terus. Misalnya sebagai contoh ada kalau di Masjid Malabar macam mana? Luar. Dan jidah begini kan. Jadi kita kata itu kita tak perlu nak tasyadud dari sudut apa haram atau tak boleh. Kerana kita kata di situ ada bunyi sama kesamaran. Cuma kalau sebaiknya elakkan. Kita kata elakkan. Kenapa elakkan? Kerana kita seboleh seberapa boleh kita katakan bahawa elakkan daripada jatuh kepada larangan. Cuma masalah ini kita katakan dia adalah saddan lidzari'ah kepada syirik. Kerana kita akan mengabaikan tujuan utama masjid itu diadakan. Wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Maksudnya masjid itu adalah untuk Allah. Maka tak bolehlah kamu berdoa selain pada Allah. Itu kira dalam bangunan. Itu kat depan. Tempat imam diri Ustaz. Lagi. Kita dalam bangunan juga. Cuma dalam masalah ini, kita kata memang banyak kejadian berlaku sekarang ini adalah kejahilan. Jadi kalau kejahilan macam mana? Kita perlu terus utarakan perkara ini dahulu kerana saya rasa masalah adalah jurang tersebut, jurang kefahaman yang sangat beza. Jadi apa yang perlu kita kedepankan dahulu adalah tazkif. Maksudnya kita perlulah menerangkan di surut, memperbanyakkan, memperkuatkan, perkukuhkan ilmu-ilmu dasar dahulu. Pertama-tama, dorang bawakan dari daripada surat Al-Kahfi yang sebut juga di masjid. Okey, di situ kita lihat, nanti kita bincang. Kalau itu nak syubhat, itu masalah syubhat ni kita kena kena bincang satu hari lah. Nizawi tak kena, tak boleh. Pasal apa? Nizawi dari tadi kita katakan bahawa dia bukanlah sebahagian daripada masjid pertama. Ya, biasa. Tadi kita kata itu daripada sudut fakta yang kita kata ada manipulasi fakta lah sebenarnya. Sebenarnya kita kata dasar awal ialah masjid itu apa, kubur Nabi SAW tak boleh di Nabsh, dan dia adalah asalnya rumah Aisyah radhiyallahu anha. Dan rumah Aisyah masih ada masa tu, sampailah kita lihat kita katakan sampailah mereka baina mimbari wa baiti raudhatun min raudhatil jannah, bahawa antara rumah daripada mimbarku dan rumahku adalah taman-taman di syurga. Jadi kita kata itu menunjukkan bagi kita bahawa itu rumah, memang jelas rumah, tak ada orang boleh menafikan dia adalah rumah. Cuma kalau kita kata kalau dah jadi dah asalnya dah kita kata dia rumah dan dia di apa dikuburkan Nabi dengan Abu Bakar radhiyallahu anhu dan juga Umar radhiyallahu anhu di situ, maka apabila mereka membesarkannya di atas sebab-sebab yang mereka lakukan pada waktu tersebut, tidaklah menjustifikasikan kepada kita bahawa kita lihat Abu Nabi mengatakan janganlah mengambil kubur kubur ambiat sebagai masjid tempat beribadah tempat sujud sebagainya. Jadi dengan itu kita katakan tak termasuk kepadanya kerana dia masih lagi, dia bukanlah dari sebahagian daripada masjid. Sampai sekarang dia bukan sebahagian daripada masjid. Jelasnya mereka telah tutup, mereka hanya kedepankan sahaja ke sebelah kanan, ke depan, lepas itu ditutup, di belakang tutup, dan juga kita lihat dari situ tak ada pun berlaku. Kita lihat dia sebahagian daripada masjid. Dengan itu kita tak bolehlah menunjukkan atau menyamakannya sebagai masjid, sebagai apa, sebagai kubur dalam masjid. Walaupun kita katakan sebagai contoh, hatta kalau kita pergi pada sudut ilmiahnya, hatta law sallamna jadalan bahawa Nabi melarang dan Nabi dikuburkan di situ, ada mana kita kedepankan? Larangan. Lafaz dengan perbuatan, kita lihat dikedepankan larangan. Jadi dengan itu kita katakan law sallamna jadalan, bahawa kalau kita agree lah untuk kita berdebat misalnya, kita tak kata bahawa diutamakan apa, kita kata apa namanya, diutamakan perbuatan apa, pertuturan Nabi sallallahu alaihi wasallam daripada perbuatan ataupun yang dilakukan ke atasnya. Jadi dengan itu kita kata tak bolehlah kita katakan sama. Dan dengan itu juga sebahagian ulama pula mengecualikannya bahawa dia adalah khususiyah. Tapi ala kulihat kita kata dia tetaplah tak sama sebenarnya. Wallahu ta'ala alam. Selain masalah ini besar lagi, kita lihat kita boleh baca banyak lagi fatwa-fatwa berkaitan dengannya. Cuma tujuan saya apabila datangkan permasalahan ini adalah tujuan kita adalah supaya kita melihatnya daripada sudut dasar. Kerana sebahagian mengambil terus kubur-kubur ataupun mana-mana kubur, masjid ada kubur, terus dia terus menyatakan dia sebagai makbarah. Dengan dasar kita tak tahu pun kenapa larangan tersebut atau dasar apa dilarang sebagainya. Kita kena balik pada dalil. Kita kata bahawa mana-mana tempat yang dia apa dilakukan solat, dilakukan ibadah di dalamnya dan ada di situ kubur, maka itulah kita dilarang dengan dalil tersebut. Tak kira kita bukan dia sebagai satu institusi yang dilankan sebagai masjid ataupun dia bukan satu institusi yang dilankan sebagai masjid. Maknanya hatta kalau kita jumpa kubur sesiapa kat mana-mana, kita nak solat kat situ juga tak boleh. Kenapa? Kerana dasar larangan kita tadi. Jadi kita kata itu dasarnya. Sebab itu kita katakan bahawa dia bukanlah masalah masjid saja yang sebagian orang melihat masjid saja. Tak, dia adalah masalah semua yang diambil sebagai kubur yang diambil sebagai tempat untuk diibadahkan, itulah dimasukkan kita di situ. Jadi kita kata sekarang ini banyak orang pergi ziarah kubur. Betul kan? Yang buat bermacam-macam ibadah dalam ni. Kita kata sama juga ketika larangan tersebut tetaplah ada. Maknanya tak boleh sebenarnya ada ibadah dalam di atas kubur dan sebagainya sebenarnya. Dan sebab itu kita katakan penting kita mengambil perhatian perkara ini dan kita akan bincang lagi. Dan masalah ini kita kata adalah masalah yang kita terangkan tadi adalah yang jelas dia adalah larangan daripada sudut yang tadi kita pergi pada kalau orang berdekatan tanpa ada haid ataupun tanpa ada jidar dan sebagainya, itu adalah saddan li dzari'ah, supaya jangan berlaku nanti ada perasaan di masjid kita lebih baik daripada masjid yang lain kerana masjid kita ada wali-wali yang ditanamkan di sini sebagai contoh. Kita tak boleh. Itu sebab itu kita katakan itu adalah saddan li dzari'ah, tutup jalan-jalan yang bawa-bawa kepada kepada perkara yang dilarang. Larangan tu dah jelas, tapi sama ada sah atau tak, itu yang kita bincang tadi. Jadi kalau masalah ini tadi kita kata bahawa kalaulah di luar daripada tempat tadi, kita kata sah. Kalau dah dibentengkan, dah dia ada, kita kata sah. Tetapi kalaulah misalnya tempat itu tak sepatutnya ada, kita kata haruslah dikeluarkan kubur-kubur tersebut sebab ini. Ada orang bertanya, apa ni? Maksudnya orang tak nampak bayangkan bahawa berlakunya di situ kemampuan untuk kita alihkan kubur atau alihkan masjid sebagainya ialah mereka memperbesarkan misalnya, ya apa tu cakap kubur dia pergi dia suruh apa, suruh bongkar dan suruh pergi tempat atau lain, dianggap sebagai satu perkara yang kita kata salah. Kita kata kalau lah yang salah, daripada awal kita lihat pihak Muiz tak melakukannya untuk kubur-kubur yang lama di pusara abadi, pusara apa, pusara apa, bidadari, di mana-mana tempat dibongkar dan dipindahkan, itu masalah. Tak ada masalah sebenarnya. Pembongkaran kubur satu perkara yang biasa, bukan satu perkara yang besar yang mengapa merosakkan kedudukan si mayat dan sebagainya. Tidak, tidak ada perkara tersebut berlaku sebenarnya. Bahkan kalaulah memang tak sepatutnya berada di situ, kita kata memang tak sepatutnya berada di situ kerana bukan hak dia untuk berada di situ. Hatta masjid sekali kita lihat, macam mana masjid kita lihat dirobohkan, berapa juta kita habis duit masjid. Kita tu kalau misalnya kita lihat, kita tahu dalam bagaimana Nabi menyuruh untuk dirobohkan masjid Dirar pun dibina atas harta, duit. Tapi kerana apa boleh tujuan dibinakan itu salah dan maksud dia salah, maka tidak ada nilai harta tu tidak dipertimbangkan. Sebagaimana kita lihat bagaimana sahabat-sahabat juga apabila mereka menyembelih dan masak dulu daging unta yang sebelum mereka dibahagi-bahagikan bagi harta peperangan. Apa Nabi suruh? Suruh buangkan semua yang mereka masakkan. Daging itu semua dibuang. Ini pembaziran ni. Kenapa? Jadi kita kata tidak. Pembaziran tidak dilihat dari situ kerana di situ ada mahdhur syar'i. Bila ada mahdhur syar'i, kita kata tak dikira sebagai pembaziran. Sebagaimana kalaulah misalnya berlaku seseorang apabila dah bertaubat daripada misalnya dosanya mungkin yang lain ataupun dosa-dosa yang dilarang, perkara yang dilarang, di antaranya mungkin bermain muzik ataupun alat-alat muziknya, lalu dipecahkan, bukan tak diganti, dia punya sendiri, tanda-tanda nak ganti pun dia punya sendiri, dia boleh pecahkan, adakah dikira sebagai pembaziran? Tidak. Tidak dikira sebagai pembaziran. Itu kita kata dari sudut ingkar mungkar nahi mungkar. Kalau kita buat dengan tanpa ada dasar itu tak boleh lah. Kerana dia akan bawa ifsad. Dia ada ahlul hizbah ni dua macam. Orang yang melakukan amar ma'ruf nahi mungkar dua macam. Satu yang kita kata yang ditakyin oleh pemerintah, yang dipilih oleh pemerintah, satu lagi mutatawwi'. Dan mutatawwi' ini juga mutatawwi' mana yang melakukan dengan secara volunteer sebagai contoh. Dan dengan ini kita katakan dalam volunteer pun kita ada kadarnya. Kerana tak boleh dilakukan seperti mana yang boleh dilakukan oleh yang dilantik oleh hukumah. Dan kita ada dasar lagi, kita kata bahawa dasar nasihat itu selalu diutamakan. Dan dasar satar lebih diutamakan. Mana satar mana menutup kaiban itu lebih diutamakan. Kita kalau tahu orang itu buat dosa kecil, dosa yang disembunyikan misalnya, kita tak perlu bongkar. Tak perlu cari-cari, kita bongkar sebagainya, tak perlu. Selagi dia tak menular dosa tu, dia bawa kepada orang lain, dia jajak orang lain, ini kita kata ingkar, mesti ingkar. Jadi itu di antara perkara yang kita tahu bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mensatara musliman satarahu Allah yaumul kiamah. Barang siapa menutup kaiban seorang muslim, Allah menutup kaibannya pada hari kiamat. Kita mula sikit sebanyak sedikit daripada buku ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Kita pergi pada pendahuluan. Innal hamdalillah al khilafu bainal ulama asbabuhu wa mawqifuna minhu. لفضيلة الشيخ العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل ورسوله صلى الله على آله وآله. menjaga dan mengawasi kamu. Allah Ta'ala berfirman lagi, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan dan ucapkanlah perkataan yang lurus, maka Allah SWT akan memperbaiki amalanmu dan mengampuni dosa-dosamu. Barang siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, sungguh telah mendapat kemenangan yang sangat besar. فَإِنَّهُ قَدْ يُثِيرُ هَذَا يُثِيرُ هَذَا الْمَوْضُوعِ يُثِيرُ هَذَا الْمَوْضُوعَ تَسَأُلَ لَدَى الْكَثِيرٍ وَقَدْ يَسْأَلُ الْبَعْضُ لِمَذَا هَذَا الْمَوْضُوعُ وَهَذَا الْعِنْوَانَ الَّذِي قَدْ يَكُونُ غَيْرُهُ مِنْ مَسَائِلِ الدِّينِ أَهَمُّ مِنْهُ ولكن هذا العنوان وخاصة في وقتنا الحاضر يشغل بال كثير من الناس لا أقول من العامة بل حتى من طلبة العلم وذلك أنها كثرت في وسائل الإعلام نشر الأحكام وبثها بين الأنام وأصبح الخلاف بين قول فلان وفلان مصدر تشويش بل تشكيك عند كثير من الناس لا سيما من العامة الذين لا يعرفون مصادر الخلاف. لهذا رأيت وبالله أستعين أن أتحدث في هذا الأمر الذي له في نظري شأن كبير عند المسلمين. Barangkali pemilihan tema ini akan mengundang berbagai pertanyaan dari para pembaca. Mengatakan, kenapa menjadikannya sebagai central ataupun bahan utama pembahasan? Bukankah masih banyak topik lain yang lebih penting? Jawapannya adalah masalah yang terkandung dalam tema tersebut khususnya masa kini telah menimbulkan kerisauan di kalangan kaum muslimin. Ternyata tidak sebatas melanda kalangan awam, para penuntut ilmu juga mengalaminya. Hal ini disebabkan banyak media masa yang menginformasikan, yang menerangkan atau mewar-warkan berbagai macam hukum sehingga tersebar di kalangan umat. Kemudian perbezaan pendapat antara fulan dan alan yang telah menyebar itu menjadi sumber kerancuan. Mana ke kita kata bahasa yang lain, bahasa Melayu apa ni? Kecelaruan di antara banyak kalangan, bahkan kekacauan. Kondisi ini diperparah dengan muncul orang-orang yang awam yang tidak lebih diburukkan lagi dengan munculnya orang-orang awam yang tidak mengetahui dasar-dasar pendapat, perbezaan pendapat. Oleh kerananya, aku memandang dan hanya kepada Allah sahaja memohon pertolongan pentingnya mengangkat tema tersebut ataupun topik atau tajuk tersebut. Saya berpendapat bahawa hal tersebut merupakan masalah besar yang tengah terjadi di kalangan kaum muslimin. Jadi beliau rahimahullah ta'ala kenapa beliau memilih akan topik ini? Topik ini banyak berlaku. Antara kita tadi kita bincang aja kita lihat. Oh, Masya Allah kan. Jadi menunjukkan kepada kita, ini baru di kalangan kita ni, kalangan talabatul ilm, di mana kita semua tahu sumbernya mesti dalil kan. Cuba kita lihat pada kategori yang lain pula, kategori yang kita pergi pada kategori orang yang tak tahu dalil, dia khilaf juga dengan kita. Jadi macam mana? Ada pula kategori orang yang berdalil tapi dalilnya kita lihat daripada sumber dalil tersebut ada kecelaruan. Misalnya dia kedepankan akal daripada nakal dan sebagainya, atau dia kedepankan beberapa dasar yang kita kata sepatutnya datang selepasnya kerana dia merupakan farak daripada asal. Ya, ini asal, itu farak dan sebagainya, ini adalah dasar, ini adalah cabangannya. Kenapa dikedepankan cabangan daripada ada dasarnya? Jadi dengan itu apabila datang permasalahan seperti ini, ramai orang kita lihat merasakan dia dalam kebenaran dan semua saling bermusuh-musuhan dan saling kita lihat menegakkan kebenaran yang mereka rasa sebagai kebenaran, sehingga menyebabkan sebahagian atau manusia ataupun masyarakat umum makin hairan, makin kecelaruan. Kalau kita pergi kedai kopi, kita nampak dengar berbagai kedai kopi kalau berbual tentang hati saja, kita oh masya-Allah, bercakap pasal hati saja. Dia kata saya pernah duduk satu majlis, majlis tu saya duduk, saya nak tengok lah. Dia cakap pasal hati. Hati ni lebih luas daripada lautan. Dia kata lebih luas daripada lautan. Sebab tu dia terus dia terangkan tentang macam mana dia masuk. Kalau kita nak membaca tahlil tu atau membaca mentauhidkan Allah di kalimah tayyibah tu, la ilaha illallah, kenapakah kita bacakan la ilaha illallah, kita masukkan dan sebagainya. Mereka kita kata berbacang-bacang seperti ini banyak dalam kalangan-kalangan orang yang kebanyakannya mungkin tak berdasarkan pada sumber dalil yang tepat, atau didatangkan dari sumber-sumber yang kita kata cabangan. Sebenarnya patut asas dasar tu nanti dia dasarkan dulu, tapi dia datangkan cabangan ini sebagai dasar dan sebagainya. Jadi sebab itulah Syekh Rahimah Ta'ala, terutama sekali apabila dah berlaku di negeri sendiri, misalnya di negeri yang mana kita lihat begitu banyak lagi ulama, begitu banyak lagi kita lihat ilmu masih lagi menjadi satu benda yang kita mulia di sisi masyarakat umum, kan? Orang-orang pelajar agama masih ada kita lihat diberikan bermacam-macam kita kata muamalah yang baik dan sebagainya. Maknanya ada lagi di situ, masih berlaku juga kita lihat di kalangan para-para pelajar yang kita lihat yang mungkin keliru dalam masalah seperti ini. Di mana apabila melihat bahawa satu pendapat ialah satu, dia terus menyalahkan pendapat-pendapat yang lain sehingga menyatakan bahawa mereka semua sesat. Sampai tahap mana menyatakan kesesatan hanya dengan sebab kita kata sebabnya adalah masalah daripada masalah fara'iyah. Masalah fara'iyah ni bukan masalah usul lagi. Dia dah sesatkan orang, dia katakan awak bukan salafi, awak bukanlah sunni, awak bukanlah, awaklah wahabi. Kenapa? Masalah-masalah hanya masalah fara'i. Masalah wanita menutup, kita kata wanita wajib menutup muka sebagai contoh, kalau kata wajib, ini wahabi. Sedangkan kita lihat masalah-masalah fara'i. Dan inilah yang dinamakan sebagai contoh permasalahan yang kita, kekeliruan yang begitu banyak berlaku di kalangan masyarakat sehingga tak dapat menilai perkara yang patut dikhilafkan, yang kita kata khilaf tersebut ada etibar atau tak ada etibar dan sebagainya. Di sini kita akan sentuh insyaAllah satu-satu daripada perkara ini, apa yang dah Syekh rahimahullah menerangkan. Maka dengan itu kita lihat, kita akan terus menerangkan berkaitan dengan yang pertama al-asbab, sebab-sebab. Bila ada tajuk atasnya, tuliskan tajuk atas al-asbab. Dalam buku mukadimah dia yang dah masuk pada buku yang atas, 7 romanize. 7 romanize. Saya tak lupa Terus atasnya sebab-sebab. Sungguh di antara nikmat Allah terhadap umat ini adalah tidak adanya perbezaan pendapat dalam pokok-pokok agama. Apa tu kita kata Syekh mengatakan dalam pokok-pokok agama? Ini maksudnya apa? Usul. Usul maknanya apa? Dalam akidah. Tapi boleh tak berlaku khilaf dalam akidah yang tidak merosakkan kita kata keimanan? Kita kata dia tetap dalam hidayah. Dia tetap Muslim, dia tetap Sunni. Boleh tak kita kata ada khilaf dalam perkara dustus dasar? Kerana saya, di sini kita akan terangkan nanti, walaupun dalam masalah ini kita kata adalah apa diterangkan beliau adalah tak ada sebenarnya yang dasar yang mana boleh merosakkan, tapi ada perkara dalam akidah sebenarnya yang dikhilafkan juga tetapi tak merosakkan keimanan ataupun keislaman seseorang itu. Di antaranya apa Asri? Misalnya masalah akidah, kita kata kita harus tahu masalah Nabi SAW mi'raj kepada Allah. Dan Nabi SAW adakah beliau melihat Allah atau tidak? Di situ masalah khilaf. Di antara salafus salihin jadi khilaf. Aisyah mengatakan lalu kita Aisyah radhiyallahu anha mengatakan Nabi tak mi'raj pun dengan badannya. Mi'raj dengan ruhnya saja. Kita tahu kalau pendapat itu sebut. Jadi kadang-kadang masalah ini, sedangkan semua kita lihat mengatakan Nabi memiraj dengan jasad dan roh, kan? Tapi kita tahu bahawa kalam Aisyah RA tak boleh diberikan keutamaan di sini kerana beliau pada masa Nabi memiraj beliau masih kecil. Jadi kita tapi tak mencela beliau. Siapa yang berdapat demikian tak mencela, kita tak mencela. Bukan ahli sunnah wal jamaah. Tak. Jadi kita kata poin di sini, kita kata bahawa selagi khilaf tu, kita dah dasarkan bahawa khilaf selagi ada salafus salihin, dia masih kukuh. Masih perlu kita kata iktibar, ada iktibar. Sebab tu kita semua pendapat-pendapat kita kata atas Syekh, kita datangkan Syekh Al-Albani rahmatullah, datangkan beberapa pendapat yang agak semua ramai masyarakat Islam mengatakan ini keluar daripada ijma'. Tapi kalau kita dapati, kita kaji, dia bukan keluar daripada ijma' kerana ada juga salafus salihin waktu tersebut mengatakannya. Satu, walaupun satu, menunjukkan tak berlaku ijma'. Kalau tak berlaku ijma', dia tak salah daripada sudut keluar daripada ijma' dan tak boleh kita kafirkan orang yang melakukan demikian. Kerana kalau keluar daripada ijma', kita boleh kafirkan orang. Kan? Orang yang keluar daripada ijma' boleh kita kata kufur billah ta'ala. Faham eh? Jadi sebab itu kita katakan dalam masa ini, kita perlu tahu bahawa jadi poin yang saya nak terangkan sini adalah daripada apa yang Syekh mengatakan pokok agama ni bukan semua. Maksudnya tak ada satu langsung perkara akidah tak dikhilafkan. Kita perlu cakap lagi ada perkara dalam akidah juga dikhilafkan. Jadi menunjukkan kepada kita, jangan kita terus mengatakan terus satu kata, kerana kita akan datang lagi banyak masalah, contoh-contoh yang lain, agar kita nampak nanti bahawa ada permasalahan-permasalahan yang lain juga kita katakan. Misalnya Syiah, misalnya golongan Syiah, Syiah yang ula awal kan, bagaimana dia semua kata bahawa khilafah yang lebih utama, tapi mereka dia tak mengatakan tentang fadl. Jadi kita kata itu masalah lain. Dan masalah itu adalah masalah kita katakan tidak ada kaitan dengan akidah juga, kerana itu Syiah yang awal dan bukan Syiah yang kita lihat yang selit lepas. Apa ni? Bukan Zaidiyah pun, bukan Zaidiyah lagi. Sebelum lagi, awal-awal lagi. Lagi dengan sentuh insyaAllah kalau Allah masuk bab. Jadi alakulah kita katakan masalah ini. Dan Syekh Muhammad mengatakan, dan sumber-sumber pokok keagamaan, perbedaan pendapat yang terjadi dalam akidah, perbedaan pendapat yang terjadi adalah dalam sumber-sumber pokok keagamaan, maka dia adalah daripada kita bagaimanakah berlakunya tidak adanya perbezaan pendapat dalam pokok-pokok agama dan sumber-sumber pokok keagamaan. Keagamaan maksud di sini adalah, kalau kita lihat daripada asal kalimahnya, mungkin bahasa yang lebih baik kalau digunakan, adalah kita katakan masadiriha al-asilah, maknanya bersumber-sumber agama ini didatangkan. Mana sumbernya apa? Al-Quran, hadis, ijma', kan? Kias. Ini kias yang cakap. Kita ada pendapat, ada tak ada kias sebagainya. Tapi kita akan buktikan bahawa sebenarnya semua berpendapat kias. Hatta Ibn Hazm, kalau kata tak ada kias pun, dia sebenarnya berlaku, dia banyak lakukan kias. Kita boleh buktikan banyak poin-poin yang kita lihat, dia lakukan kias, walaupun kias tersebut dia tak namakan kias. Jadi ala kulihal kita akan datangkan nanti. Poin kita kata bahawa ala kulihal kita katakan di sini, sumber-sumber mesti betul. Ada orang tambahkan sumbernya, ada sebagian mazhab pula kita lihat ada tambahkan sumbernya. Di antara mazhab Maliki yang menambahkan sumber-sumbernya apa? Amal Ahlul Madinah, amalan Ahli Madinah. Jadi kalau perbuatan ini Ahli Madinah tak buat, maka tak boleh buat. Dia adalah tak boleh buat, dilarang gitu. Kenapa? Dia bukan, dia daripada surat ini tak dilakukan oleh penduduk Madinah. Jadi mereka punya dalil begitu. Jadi kerana masalah ini kita ada khilaf ulama berkaitan dengannya, kita tahu. Jadi dia tak jadi satu yang sepakat. Kalau tak jadi satu yang sepakat, kita tak masukkan dalam kategori ini. Baik. Jadi bila mengatakan, bila mengatakan, mengatakan perbedaan pendapat yang terjadi adalah dalam hal yang tidak menyentuh kesatuan hakiki kaum muslimin. Sebenarnya khilaf yang berlaku sebenarnya tak sepatutnya, tak seyogianya memecah belahkan umat Islam sebenarnya. Sepatutnya masih kekalkan umat Islam dalam ikhwanan ala qurubin mutahabbin, mana hati yang saling cinta menyintai yang tersama lain. Kenapa? Kerana sebenarnya khilaf itu bukanlah khilaf yang sebenarnya hakikatnya memecah belahkan, tapi sebenarnya adalah khilaf yang lebih kepada kita bagaimana sesuatu didapati dan sebagainya. Jadi kita akan sentuh ini. Ini memang merupakan suatu hal yang tidak boleh, tidak akan terjadi. Telah aku kumpulkan berbagai unsur yang ingin aku sampaikan ini sebagai berikut. Seluruh kaum muslimin mengetahui daripada kitab, kalau tak faham bahasa Indonesianya, beritahu kita, saya akan terjemahkan bahasa Melayu. Saya akan lihat teksnya, saya akan terjemahkan bahasa Melayu. Seluruh kaum muslimin mengetahui daripada kitab Allah dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam bahawa Allah Subhanahu wa taala telah mengutus Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan membawa petunjuk dan agama yang benar. Ini semua kita setujui. Hal ini membawa pengertian bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah mengajarkan agama ini secara jelas, gamblang dan mencukupi. Mana gamblang tu? Mudah. Gampang. Gampang dan mencukupi, mudah. Kerana itu tidak lagi diperlukan penjelasan lain. Sebenarnya kalau kita lihat, cukup. Dalam Al-Quran adalah istilah Al-Huda, didatangkan petunjuk, bererti sesuatu menolak segala bentuk kesesatan. Jadi ada orang pula mengatakan, tak boleh kita katakan Allah SWT beristiwa atas arasy, kerana dia akan menyebabkan kita sesat. Ini bukan pandangan Ahlu Sunnah wal Jamaah. Jadi betul. Tak boleh Allah mengatakan demikian. Kita kata Al-Quran mengatakan demikian, dia adalah sumber petunjuk. Jadi kalau Al-Quran kita kata sebagai petunjuk, tak boleh kita mengatakan dia bawa kepada kesesatan. Salah. Dia menafi daripada apa maksud Allah telah turunkan Al-Quran itu sendiri. Jadi tak boleh kita merubahkan maknanya hanya kerana kita rasa tak sedap, kita tak nak dengar, tak nak terima. Tak boleh. kerana dia adalah petunjuk, jadi harus diambil langsung. Ada juga istilah dinul haq, agama yang benar, iaitu agama yang Allah yang menolak segala agama sesat, agama yang tidak diridai Allah. Dan sallallahu alaihi Allah Subhanahu taala, Rasulullah sallallahu alaihi diutuskan dengan membawa petunjuk al-huda dan agama yang benar. Orang-orang di masa ini mengembalikan segala perselisihan kepada beliau, kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam yang menghakiminya. Jadi kita zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, semua sahabat apabila ada permasalahan perhakiman balik kepada siapa? Kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau lah yang akan menyelesaikan masalah masalah mereka. Beliau sallallahu alaihi wasallam menerangkan kebenaran kepada mereka, baik perselisihan tentang ayat-ayat Al-Quran Allah atau hukum-hukum Allah yang belum diturunkan. Setelah itu turun ayat Al-Quran yang menerangkannya, betapa banyak kita baca dalam Al-Quran firman-Nya berbunyi yas'alunaka. Banyak dalam Al-Quran kita dengar ayat-ayat seperti yas'alunaka. Sebagai contoh, Allah Taala berfirman yas'alunaka madza uhilla lahum qul uhilla lakum at-tayyibat wa ma 'allamtum min al-jawarih mukallibina تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَكُمُ اللَّهُ فَكُلُوا مِمَّا أَمْسَكْنَ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَيْهِ وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. Yang bermaksud, mereka bertanya kepadamu apakah yang dihalalkan bagi mereka, katakan yang dihalal bagi kalian semua yang baik-baik, sehinggalah ayat akhir ayat tersebut. Dia tak datangkan terjemahan langsung ayat itu, tak dia apa tak tidak apa, dalam buku ni tidak dijelaskan atau tidak didatangkan ayat secara secara sempurna dan tidak didatangkan terjemahan secara sempurna. Sebenarnya ayat ni pun sebagaimana yang saya bacakan tadi dalam yang asal eh. Di mana Nabi SAW mengatakan apa yang telah dibenarkan kamu daripada apa yang baik, kemudian Allah menerangkan wa ma 'allamtum minal jawarih, dan apa yang kamu ajarkan kepada binatang-binatang yang yang apa yang menangkap, atau binatang yang apa yang kamu jawarih ni mana predator lah, binatang-binatang yang yang apa yang menangkap atau apa memburu. Mukallibina tu'allimunahun, dan di sini adalah mukallibin ialah lebih kepada anjing atau apa yang serupa dengan ni. Tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah, dan kamu ajarkan kepada mereka atas apa yang Allah ajarkan kepada kamu. Fakulu mimma amsakna 'alaikum, maka makanlah daripada apa yang binatang itu ambil tangkap untuk kamu. Wa dzkuru smallahi alaihi, dan bacalah nama Allah terhadapnya. Wa taqullaha innallaha sari'ul hisab, dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Subhanahu taala sangat cepat hisabnya. Dan ayat seperti wa yas'alunaka madza yunfiqun qulil 'afwa kadzalika yubayyinullahu lakumul ayati la'allakum tatafakkarun, yang bermaksud mereka bertanya kepadamu apakah yang akan mereka sedekahkan, katakanlah yang lebih daripada keperluan. Begitulah Allah Subhanahu wa taala telah menerangkan kepada kamu ayat-ayatnya, semoga kamu menjadi kalangan orang yang berfikir. Itu ayat yang panjang eh. Allah berfirman lagi dalam ayat yas'alunaka 'anil anfal qulil anfalu lillahi war rasul fattaqullaha wa aslihu dzata bainikum wa athi'ullaha wa rasulahu in kuntum mu'minin. Semua ayat yang didatangkan semua cun mukadimah aja tak habis ya. Jadi kita tu kalau nak datang masalah ini, datanglah ayat yang lain lah. Yang bermaksud mereka bertanya kepada kamu berkaitan dengan harta rampasan perang, katakanlah harta rampasan perang adalah untuk Allah dan Rasulnya, maka bertakwalah kamu kepada Allah dan perbaikilah keadaan di antara hubungan antara kamu, dan bertakwalah, taatilah Allah dan Rasulnya sesungguhnya kamu, sekiranya kamu orang yang beriman. Ayat ni banyak, jadi kita pergi pada ayat-ayat yang ringkas, kita rumuskan sekejap baru kita sambung minggu depan kerana masa tak mengizinkan. Ayat yang lain yas'alunaka 'anil ahilla qul hiya mawaqitu lin-nasi wal hajj. Allah Taala berfirman dalam ayat lain yas'alunaka 'anil syahril haram syahril haram qitalun fihi qul qitalun fihi kabir, menunjukkan semua dalil di sini menunjukkan Allah bertanya apa, mereka bertanya kepada Rasulullah, mereka beristifta kepada Rasulullah, mereka meminta fatwa daripada Rasulullah, maka Nabi terangkan. Ada ketikanya cepat, ada ketikanya tunggu apabila datang Allah penerangan daripada Allah, perkara demikian baru Allah mereka terangkan. Wa yas'alunaka 'anil ruh, mereka bertanya juga tentang ruh. Qul ar-ruhu min amri rabbi wa ma utitu min 'ilmi illa qalila, dan katakan apa berkaitan dengan ruh bahawa sesungguhnya itu adalah urusan Rabbku, bahawa tidaklah kamu diberikan ilmu untuk melainkan sedikit. Jadi kita lihat daripada dalil itu menunjukkan Nabi SAW sebagai penjawab, memberikan penjelasan kepada sahabat-sahabat yang bertanya kepada ini. Jadi dengan itu menunjukkan bahawa Nabi sebagai hakim kepada ada sahabat-sahabat Rasulullah SAW dalam perkara-perkara yang mereka minta untuk diperhatikan. Kita akan sentuh lagi insyaAllah minggu depan. Dengan itu insyaAllah kita akan sambung lagi minggu depan, lagi bulan depan, bulan depan kita akan sentuh. Dengan itu kita akan apa, akan menyelesaikan buku ini sedikit demi sedikit. Yang penting adalah daripada ini adalah kita nak dapatkan pertama sekali dalam masalah-masalah dan khilaf-khilaf yang mu'tabar. Khilaf dia terangkan ada dua macam, khilaf mu'tabar dan khilaf yang tak mu'tabar. Khilaf yang boleh diambil iktibar dan khilaf yang tak boleh kita ambil iktibar. Maknanya khilaf tu bukan asal khilaf lah, sebenarnya baru, pendapat baru. Pendapat baru-baru ni kita kata tak bolehlah kita kata dan sebagai satu perkara yang yang apa, yang ada asas yang kita boleh ambil perhatian. Satu soalan. Nah. Soalan, apakah hukum berbekam mengeluarkan darah melalui kepala dan melalui anggota badan yang lain, dan apakah yang dilakukan setelah berbekam? Bismillahirrahmanirrahim. Ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Berkaitan dengan berbekam. Berkaitan dengan berbekam, kita tahu bahawa dasarnya adalah dia adalah di antara ilaj ataupun perubatan atau penawar yang Nabi SAW ada menerangkan dalam tibbun nabawinya, dalam perubatan Nabi kenabiannya ataupun kedatu daripada cara perubatan beliau. Beliau menerangkan bahawa hijamah itu adalah sebahagian daripada ilaj ataupun perubatan penawar. Jadi kita kata dasarnya adalah tidak ada masalah selagi orang yang melakukannya ini tahu akan kemaslahatan dia, dan dia perlulah mencari orang yang mantaplah dalam melakukannya. Ada ya? Masya Allah. Alhamdulillah. Jadi kita kata dalam masalah itu juga, apabila dah lakukan, kita kata balik kepada nasihat kepada pakar tersebut. Kita dengar daripada beliau. Cuma kita kata dalam masalah ini, kita katakan bahawa dalam bekam ini ada poin-poin yang tertentu ni. Kalau saya balik kepada pengalaman saya, saya juga terdedah dengan Korean acupuncture. Jadi saya tahu beberapa poin-poin yang saya rasa agak penting kita pastikan bahawa kita perlu mutatabib namanya. Mutatabib ni maknanya kita lakukan dasar cuba-cuba. Lalu kita kata bahawa kita ni tabib atau mahir. Janganlah kita elakkan, kerana kita tahu bahawa hukum tatabib ini dia mas'ul atau dia bertanggungjawab atas setiap yang berlaku pada orang tersebut. Kalau dia seorang tabib, kalau berlaku padanya apa-apa tak masalah, kerana dia seorang yang memang ahli, ada keahlian. Jadi kita kata tidaklah dipertanggungjawabkan. Dari sudut itu kita katakan beberapa bab yang saya belum, saya dah lupa banyak hijamah ni, sebabnya saya tak dapat jawab dengan secara terperinci apakah yang dimaksudkan dengan misalnya saya lupa lah dia istilah-istilah, ada banyaklah istilah-istilah namanya, di mana letakkan dekat sebelah belakang, dekat sebelah apa namanya, di pundak dan juga di bawah bawah pelikat gitu sebagainya. Itu semua kita adalah tempat-tempat yang mana ada disebutkan dalam Tibbun Nabawi. Ala kulli hal, insya-Allah semoga berujuklah sekarang ni, banyak tempat-tempat yang boleh kita rujuk. Untuk jawapan lebih daripada itu saya rasa tak boleh. Cuma ada Ibnu Qayyim rahimahullah meletakkan hari-hari tertentu agar mengatakan bahawa perlu diperhatikan hari-hari tertentu, terutama apabila misalnya bulan mengembang atau apa, agar kita kerana kalau dia bergantung kepada apa, darah, perjalanan darah dan pasang surutnya bukan hari, maksudnya hari Sabtu tak, hari bul kamar ya. Mungkin hari itu banyak. Kena juga Nabi buat bekam bila Nabi buat bekam. Tapi dia ada hari-hari yang terbaik untuk bekam. Kita kata sebab tu dia kata bukan tahdidan, sebagai bukan tahdid, bukan kita tahdid. Mana tahdid kita kata ini tak boleh, ini boleh, itu kena dalil lah. Tapi maksudnya dari sudut Ibnu Qayyim belum mengatakan demikian, dia dari sudut apa, dari sudut istilah apa, gravity, kita kata gravity bulan pun ada gravity, mana menyebabkan darah agar lebih ini dan sebagainya. Itu kita kata adalah masalah yang kita kata lebih terperinci lah daripada sudut bab Tibbun Nabawi. Saya tak dapat masuk pada ini kerana dah lama tak sentuhnya. Itu juga dalam waktu juga. Ya. Pada waktu pun main peranan juga. Jadi darah tengah panas. Cuaca pun main peranan. Jadi itu juga disebutkan tentang cuaca dan sebagainya. balik kita kata baliklah kepada ahlinya. Ha, baliklah kepada fas'alu ahla zikri. Fas'alu ahla zikri in kuntum la ta'lamun. Kalau nak minta benda-benda lain macam dia suruh poin-poin tangan sebagainya, saya tak tahu. Tak tahu. Apakah yang dilakukan selalu buka? Apa yang dilakukan selalu buka? Maksudnya ada doa-doa tertentu ke tidak? Allah Taala. Saya tahu tak ada doa tertentu. Doa tertentu tak ada, tapi dia tidak boleh jimat. Ah, itu dia di antara kegantungan ini kan. Itu di antara kita balik pada apa, pada peruk apa, pembuat pembekam tersebutlah. Balik padanya, bukan pada saya, insyaAllah. Cuma sama saya, kalau saya dah mula, saya dulu ada juga mengamalkannya, tapi dah lupa dah, dah lama tak amalkan, kita lupa dah. Satu hari je. Betul. Tak lagi ya. Itu saja. Balik dalam confusion tadi ya. So kalau jenazah di masjid. Jenazah di masjid. Okey. Adakah dia masuk dalam kategori kubur? Tak. Tak masuk. Kerana dalil larangan adalah kubur. Ha. Jadi dia bukan kubur. Ha. Kalau jenazah kita kata kubur, macam mana pula? Jom. Ha. Kita kata dah, dah banyak macam benda kita lihat tak boleh buat. Maknanya kalau kena letakkan dia di luar dekat tepi jalan, kita masuk salat dulu baru kita ambil. Itu paling cantik tak? Tak cantik juga. Kerana dia bukan, dia tak masuk. Melainkan ada dalil yang menunjukkan dia masuk. Saya nak awak datangkan dalil. Kalau kita kata masuk di dalam kategori kubur, salat dekat kubur, saya kata tak, tidak tepat. Apa dia? Sekarang apa persoalannya? Okey, persoalannya orang awam, dia akan masukkan jenazah dulu. Bolehkah kita masuk ke kita itu masjid? Boleh. Kita kata kalaulah dalam masjid dimasukkan, kita kata boleh solat. Di taruh depan tu, Ustaz. Kita tadi bincang tentang sutrah. Boleh tak kita sutrahkan jenazah atau orang yang telah tidur, sedang tidur? Kita kata tak ada masalah di sudut sutrah tersebut. Jadi kita kata Allah Taala nak datangkan pengharaman atau tak boleh, pengapa pemakruhan hatu burhanaku. Datang dalil. Untuk kita kata dulu dalil gunakan kubur, tak boleh. Cuma bukan kubur. Semua sepakat bahawa dia bukan kubur. Apa dalil? Kita ada sujud pada. Okey, sebab tu kita kata ada sebahagian itu saya pernah salat di beberapa lemak yang kita ada pada Yaman dan sebagainya. Mereka tak benarkan, mereka letakkan sutrah atas apa dia waktu apa lagi 16 bulan macam macam boleh boleh nak macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam macam. Ini yang berlaku juga. Ada orang, ada ikhwah kita yang suka sangat untuk saf pertama kan. Memang kita memang galakkan untuk saf pertama. Tapi dia datang lawat, lewat, dia nak saf pertama. Dia kata tak boleh. Sebenarnya kalau kita sebaiknya rahimallahu taala Allah Taala firman Nabi SAW ada rahimallahu imra'an yajlisu haitsu yantahi masjid, yantahi ilaihi al-majlis. Allah Taala merahmati seseorang kalaulah dia duduk di mana berhentinya majlis tersebut. Dia tak, dia tak yatakhata apa ala riqabil nas, dia tidaklah melangkah-langkah ke atas bahu-bahu manusia orang-orang ramai, kerana melangkah-langkah bahu orang ramai ini adalah aziyah lahum, adalah mengapa menyakiti mereka, dan dia adalah larangan daripada Nabi SAW. Sebab itu sahabat ada melangkah-langkah, Nabi kata berhenti, kamu faqad azait, kau telah menyakiti. Ha. Jadi menunjukkan di situ tidak, sepatutnya tidaklah kita melangkah-langkah. Dan kalau dengan bawa ini harus melangkah dan sebagainya di tempat orang, dia tak boleh. Ah, ha, kalau dia ada tujuan, kita tak tahu maksud dia. Dia ada dia dalil, dia punya dalil kalau lebih pada 40 orang. Itu kalau solat jenazah tak masalah. Kita tadi istif, tak ada iskal. Tak ada masalah dia. Jenazah tu masuk, kita pun nak solat. Adakah solat kita dalil? Sah. Kita kata sah. Allah alam sebab kerana kalau awak nak datangkan tak sah, awak kena datang dulu. Pasal awak nak kiaskan, awak nak kiaskan dia dengan apa? Dengan kubur, tidak boleh. Kenapa tak boleh kiaskan dengan kubur? Kerana pertama, jenazah dia adalah jenazah yang belum dikuburkan, dia masih di atas. Kubur makbur atau kubur mana pun yang telah dikuburkan dalam. Jadi yang dalam jenazah ni dia ada hukum, hukum salat atasnya, hukum kita apa, kita boleh tasyi'kannya kan, kita bang, ikuti mengurut apa mengusungnya sebagainya, dan hukum kita solatkannya. Jadi kita kata itu adalah aturah hak-hak jenazah ni. Jadi kalau kita belum lakukan hak tersebut, melainkan kalau dah lakukan hak tersebut memang nak letak dekat masjid, itu kata kita larang. Kenapa? Dia sama seperti kubur. Kenapa? Dah habis, dah selesai urusan dia, dari solatkan dan selesai, kenapa tak angkat terus? Kenapa nak letak juga kat kubur untuk kita solat kat situ? Itu kita kata itu dah selesai. Sebelum selesai kita kata dia ada maksud untuk dah capai untuk di situ solat. Yang yang paling misalnya sekali solat apa hari Jumaat di jalannya apa ni, mayat tu meninggal sebelumnya, jadi bila nak solat Jumaat tu macam apa yang Rasulullah cakap, mati-mati mayat tu nak taruh ke depan sebelum orang solat Jumaat. Kita kata tak boleh lah. Ustaz kata tak ada masalah, tak ada masalah sembahyangan dibenarkan. Hey, jadi poin yang saya kata, poin yang tadi dia boleh katakan tadi, apa poin yang tadi cik, apa sebab katakan masalahnya kedegilan mereka ni. Tak ada tempat mereka masuk, itu kata-kata ada aziah. Kalau ada tempat kita masuk, dia halau orang yang ada kat saf pertama, dia halau untuk orang pergi belakang sebagainya, itu kita kata aziah. Dia tak berhak untuk ada di situ. Tak berhak untuk ada di situ. Kita kata kita dasarnya adalah pertama, tak boleh ambil hak orang, tempat duduk orang dengan tanpa hak. Kedua, kita katakan tak boleh kita dengan melakukannya kita mengganggu orang dalam solat, dalam dan menanti solat sebagainya. Itu adalah perkara-perkara yang kita kata adalah perkara mahdzur yang tersyar'i. Berkaitan dengan misalnya solat kubur itu apa, kubur pula, jenazah itu di depan, boleh tak kita jadikan sutra? Itu masalah kita kata telah kita sentuh, adakah masalah itu ada larangan? Kita kata apa dah larangan itu, kena datanganlah. Selagi tak datangan larangan itu, kita tak tahu dia ada larangan. Kubur. Kalau siapa mengatakan masih dapati ada pendapat ulama mengatakan ni, fadhlu afiduna, berikan manfaat kepada kita. Supaya kita dapat memutuskan betul ke tidak pendapat tersebut, berdalil dengan betul sebagainya, wajah dalilnya betul, baru kita ambil. Pasal untuk kita katakan tak boleh tu, masalah kita telah sutra tak boleh. Apa hukum, apa dalil hukum sutra tak boleh dengan jenazah ataupun orang yang mati? Orang yang misalnya baru mati, dia jadikan dia sebagai contoh lah, orang tu dah mati, dia akan orang tu tidur, dia ambil sutra. Atau dia tahu orang tu tidur, dia ambil sutra. Atau dia tak tahu orang tu tidur, dia tak tutup orang pun. Dia dah dia sutra. Jadi itu perkara kita katakan adalah permasalahan-permasalahan yang kita harus lihat. Kalau betul dia sebagai satu larangan, kita harus. Tapi kalau kita nak ilhakkan dia kepada kubur, kita kena datangkan dalil lain. Apa ilhakkan dia? Kalau memang kita dah selesai urusannya, baru dia setak situ, sepatutnya dah dikuburkan orang ni, jadi dia ambil hukum-hukum kubur, bolehlah kita kata demikian. Tapi sebelum diuruskan jenazahnya, untuk kita katakan dia sebagai orang, sebagai kubur, apa, kubur juga, kita boleh. Jadi dengan itu, sebagaimana yang berlaku pada kawalangan kaum lain, misalnya, mereka tetap jenazah kan, mereka letak kat situ satu tempat. Kita kata kubur, dikuburkan juga itu dikira. Tak semestinya belum disoal, mungkin ada soal. Markos tak, itu markos. Bukan macam markos, kita lihat mendiang. Go to King Street sebagainya kan, lama kan agaknya. Jadi kita kalau kita lihat bagi pandangan kita, sebenarnya dapat disegerakan, dan itu kita kata masalah ini boleh. Jadi sebab itu kita kata permasalahan ini permasalahan yang kita kata perlu didatangkan dari atau fatwa-fatwa ulama sekurang-kurangnya supaya kita dapat meyakini. Alhamdulillah minggu depan boleh buat rujukan, kita bincang perkara ini. Boleh? Nah. Minggu lagi jatuh. Minggu satu lagi. Boleh? Baru tanya Ustaz, apa yang dimaksudkan dengan buat sesuatu kerana seseorang adalah syirik? Misal, ikutlah kerana seseorang di samping mau dapatkan ini. Itu tak dikira, tak dikira syirik lah, memang tak dikira syirik. Kalau maksudnya membuat sesuatu kerana orang, itulah yang memasukkan adalah riak. Maknanya bukan dia terdorong untuk pergi ke kelas kerana kawan dia ada king, ada geng, ada kancing, dia pergi kelas, dia tak masalah untuk dapatkan ilmu kan, untuk dapatkan keridhaan Allah sebagainya, tak ada masalah. kerana dia bukan buat dasar perbuatan itu atas apa untuk redakan dia. Ha, bukan. Tapi kalau lah misalnya lakukan seperti yang ini, seperti dia tengah lakukan solat, lalu dia baiki solatnya atau dia perlu nampakkan khusyuknya solatnya, boleh nampak orang. Maka itu kita kata adalah boleh jatuh kepada syirik khafi. Bagaimana apa Nabi SAW mengatakan bahawa riak itu adalah syirik khafi. Syirkun khafi. Jadi itu kita kata dasarnya. Tapi kalau lah dia buat misalnya, saya kalau datang nak datang kelas ni mesti ada geng. Tak ada geng susah nak datang. Jauh kan. Perjalanan seorang susah. Tak syuk. Jadi kita datang dari dengan kawan, datang kita datang ke sini. Dia tak dikira sebagai maksud seperti, seperti tadi. Dia tak sama seperti riak. Kerana dia tak buat untuk orang pun. Dia mencari persahabatan lingkungan yang baik untuk pergi. Kalau ada geng, ada ada klik aja, dia boleh pergi. Pasal apa? Dia dapat apa, rangsangan tersebut. Angin-angin. Itu dia. Itu dia. Jadi itu tak ada masalah. Dalam masalah ini, poin tadi tak ada masalah. Wallahu ta'ala. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa ala ali Muhammad. Walhamdulillahi rabbil alamin. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.